Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang peradaban Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang perlu kita telaah. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 164. Yang kedua nanti surat Al-Ahzab ayat 21. Dan yang ketiga adalah surat As-Zukhruf ayat 22 sampai 24. Ya, kita buka surat Ali Imran ayat 164. Ibu sekalian pegang Al-Quran atau di ada ya? Surat Ali Imran surat 3 ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina ibba'atha fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia, ya, memberi rahmat kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, ya, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, kepada umat manusia ini adalah merupakan satu nikmat, ya, rahmat dari Allah yang Rasul ini, ya, tugasnya adalah apa, yatlu alaihim ayatihi, ya, menyampaikan kepada kita ayat-ayat Allah. Jadi hanya melalui Rasulullah SAW lah kita ini mengenal apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, ya, dan mensucikan mereka, ya. Jadi muzakki sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga salah satu istilah dalam pendidikan, Pak, di samping ta'lim, itu juga tazkiyah, ya, muzakki. Muzakki bisa juga orang yang berzakat, artinya orang yang mensucikan. Ya, sebab tugas Rasulullah salah satunya adalah wa yuzakkihim, ya, jadi mensucikan jiwa mereka. Kenapa ini penting? Karena tujuan hidup manusia itu di dunia ini, ya, bahkan yang dikatakan sebagai kemajuan terpenting yang harus dicapai oleh kita sebagai manusia adalah ketika kita berhasil melakukan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha. Sungguh bahagialah, ya, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, ya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya, ya. Itu ini yang nanti sebetulnya kalau dalam konsep membangun peradaban, ya, harusnya konsep tazkiyah ini, ya, yang dikedepankan. Nah, itu yang kita sekarang tidak menjumpai pemimpin kita punya konsep tazkiyah ini. Padahal Pak SBY waktu maulid biasanya pidatonya mencontoh, kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita lihat bagaimana kalau membangun peradaban ternyata tidak berangkat dari konsep-konsep yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas dalam Al-Qur'an disebutkan. Biasanya kalau nyebut pembangunan yang diukur, ya, GNP sama apa? Income per kapita saja. Semua calon presiden sekarang kalau yang mau menang konsepnya nggak ada yang tazkiyah ini. ya, konsepnya semua kesejahteraan gitu ya, apa namanya, mensejahterakan rakyat, jadi diiming-imingi dengan kemajuan materi semata. Padahal di dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi ternyata konsep jiwa di situ, yang sebenarnya dalam Al-Quran begitu jelas, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasan. Itu tugas Rasulullah SAW, bayuzakihim. Ya, bukan Rasulullah itu menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim, dan Rasulullah tugasnya mensucikan mereka. Ya, ini nanti seorang pemimpin itu tugasnya mensucikan jiwa rakyatnya. Maka Rasulullah menyebut kullukum ra'in, ya. Setiap kamu itu pengembala. Setiap kamu itu pemimpin. Pemimpin itu dalam bahasa hadis Rasulullah ra'in. Ra'in itu artinya pengembala, pastur. Pastur itu bahasa Latin. Bahasa Indonesianya pengembala. Jadi kalau lughatan, ya, apa namanya? Secara bahasa lughatan makna pastur itu memang pengembala, makanya kan kompas itu simbolnya pengembala, cahangon gitu ya kalau orang Jawa bilang. Jadi apa namanya, pengembala, karena filosofi mereka pastur itu pengembala. Dan memang secara bahasa sama dengan kullukum ra'in, setiap kamu itu pengembala sebenarnya. Orang yang mengembalakan itu kan kadang di belakang, di depan, ya, merawat dengan baik, menjaga agar yang dikembalakannya tidak mati, tidak diterkam apa namanya binatang buas. Dijaga betul, dirawat, gitu. Pengembala, setiap kamu itu pengembala. Ya kullukum ra'in. Makanya pemimpin itu dia sangat mencintai rakyatnya. Karena dia pengembala, dia tidak rela gembalaannya itu sengsara atau celaka. Gitu ya. Tapi itu pengembala kambing. Kalau mengembalakan manusia gak cukup dengan ngasih makan doang. Ya. Yang penting tugas Rasulullah juga, wa yuzakihim, ya, mensucikan mereka. Ini yang kadang-kala tidak difahami oleh orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler hanya memandang saikulum itu dunia. Pandangan mereka berhenti di dunia dan berhenti pada aspek materi. Dia tidak faham aspek yang lebih tinggi, ya. Kecuali sekedar pemenuhan syahwat. Nah, nanti makanya orang yang nanti menjadikan syahwat sebagai tuhannya, ya, dalam surat 45 ayat 23 surat Al-Jathiyah, ya, ayat 23. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu 'ala 'ilmin, ya, wa khatama 'ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala 'ala basharihi ghishawah. Itu. Jadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Tidakkah kamu perhatikan mereka itu orang-orang yang sudah menuhankan hawa nafsunya, ya, syahwatnya itu jadi tuhan, ya, yang dipuja, yang dituruti, ya, yang dia rela menjadikan dirinya sebagai budak, sebagai hamba dari syahwatnya itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kalau orang sudah seperti itu, dia gelap, maka dia tersesat. Fa'adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala qalbihi, dan dia kemudian tertutup hatinya, ya. Wasam'ihi, dan pendengarannya. Ya, kalau orang udah dikejar syahwat, menahankan syahwat, apa syahwat kekuasaan, ya, syahwat nafsu terhadap perempuan, ya, syahwat seksual, syahwat kuasa, syahwat dunia, apa saja, ketika itu gelap, ya. Hati tertutup, pendengaran sudah tertutup juga. Wasam'ihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Kemudian apa? Terhalanglah penglihatannya dari kebenaran, ya. Allah menjadikan hijab, ya, orang seperti itu sudah susah diberitahu, sudah nggak bisa ditunjukkan kebenaran juga sudah gelap, ya, sudah terhalang itu. Makanya perlu tazkiyah itu di situ. Tugas Rasulullah di sini adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, dan mengajar kepada manusia, kepada umatnya adalah Alkitab dan Al-Hikmah di sini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sungguh sebelum diutus Rasul kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi ayat ini menegaskan pada kita bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah sebuah rahmat dari Allah. Nah, itu yang masalah sekarang. Ini kan bulan Rabiul Awal ya, jadi sekarang orang merayakan Maulid di mana-mana gitu. Nah, sadar nggak dia bahwa yang diutus Rasulullah itu diutus tugasnya itu, ya, dan itu menjadi rahmat. Sebab kalau tidak diutus Rasulullah, manusia akan gelap. Lafi dholalim mubin, gitu ya. Mereka akan sesat, mubinun nyata. Jadi sesatnya itu jelas, ya itu. Jadi kalau orang tidak menganggap bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai apa namanya, sebagai uswat, apa namanya, sebagai rahmat, ya, maka mereka pasti akan tersesat. Itu surat Al-Imran. Tadi yang kedua surat Al-Ahzab ayat 21, ya, Al-Ahzab ayat 21. Surat 33 ayat 21. Ini ayat yang sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh di sini Bapak Ibu sekalian, Allah memberi penekanan itu sampai dua kali. Laqad, laqad itu dalam bahasa Arab, lam itu lam taukid, artinya lam yang mengatakan sungguh, gitu ya, lam taukid. Kemudian qad itu juga apa, perangkat sungguh. Jadi sungguh, sungguh, sampai Allah menggunakan dua kali penekanan, sungguh, sungguh, dan sungguh, sungguh benar, gitu. Nah itu jadi begitu, bukan bukan nggak cukup dengan qad kana lakum ditambahin lam juga, gitu. Jadi sungguh pasti, ya, lakum telah ada, karena telah ada lakum bagimu, ya, fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, ya. Jadi sebab nanti ada uswatun sayyi'ah, ya, ada uswah sayyi'ah, ada contoh yang buruk, yaitu contoh yang tidak berasal dari Rasulullah, yang bertentangan dari contoh-contoh dari Rasulullah, itu uswah sayyi'ah. Itu ininya. Jadi ditekankan betul di sini, sungguh pasti, ya, pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Limangkana yarjulloha. Nah, yang menyadarinya adalah untuk orang-orang yang berharap pada Allah. Yarjulloha. Dia masih punya harapan. Ya, sebab ada orang-orang yang sudah gak punya harapan pada Tuhan. Ya, dia sudah menggantungkan hidupnya pada yang lain. Itu ada orang-orang yang sudah tidak berharap lagi pada Allah. Sikap orang mukmin kan selalu dalam sikap khauf war roja. Selalu kita itu posisi dengan Allah ini takut, ya, apa namanya, mendapatkan azab dari Allah, tapi juga sikap roja. Roja itu maknanya adalah kita selalu berharap kepada Allah, ya, tidak pernah putus asa, ya, sebab hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi yang yakin dengan uswatun hasanah ini, limangkana yarjullaha wal yaumal akhir, dan berharap. Jadi hari akhir itu bukan sekedar yakin. Ya, ini yang menyadari betul bahwa pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Tapi dia yarjullaha wal yaumal akhir. Dia rindu dengan akhirat. Ya, rindu Allah dan rindu akhirat. Iya, tadi saya baru nulis Twitter. Kadangkala kalau kita renungkan, Mbak, ya, kadangkala kita ini malas sholat, gitu ya. Saya pikir-pikir, iya ya, kenapa kita harus malas menghadap Allah? Padahal kalau kita mau menghadap orang, mau jabatan tangan dengan Pak SBY aja ngantri, bukan main, ya. Orang mau ketemu penguasa senang sekali, ya. Saya juga kadangkala begitu, ya. Kalau diundang oleh wali kota aja, gitu ya. Karena di Depok, ya, kadang diundang wali kota Depok makan di rumahnya itu udah seneng, gitu, baru wali kota, gitu, ya. Itu wali kotanya kadang-kala belum ketangkep KPK lah, gitu, ya. Itu kita udah seneng banget, gitu kan, di, waduh, kita cerita kemana-mana, masya Allah, saya diundang oleh wali kota, diundang oleh gubernur, ya, diundang oleh presiden, apalagi orang mau ngantri baru dibuka apa open house, di hari apa Idul Fitri misalnya gitu ya, Masya Allah antri panjang mau salaman gitu ya. Ya padahal kadangkala orang itu mulia bukan karena orangnya tapi karena kursinya. Ya, jadi ada orang mulia itu bukan manusianya itu gak mulia, tapi kebetulan dia duduk di kursi yang mulia. Gitu. Makanya begitu kursinya diambil dia gak mulia lagi karena memang dia mulia bukan dia yang mulia. Ya, yang mulia itu kursinya. Jadi siapa sih yang duduk di kursi itu dia jadi mulia karena memang kursinya yang mulia. Jadi harusnya kursinya itu yang dihormati bukan orangnya. Ya. Makanya begitu dia turun gak ada kursi lagi, udah dia gak ada apa-apanya lagi, udah selesai karena dia mulia karena orang, ya, ada orang yang mulia, itu Hamka menulis dengan sangat bagus di buku beliau, judulnya Pribadi, buku tahun 50-an, ditulis oleh Hamka. Ada orang yang mencari kemuliaan dengan kertas, kata Hamka. Ya, kemana-mana bawa kertas, ijazah maksudnya ini. Ya, begitu ijazahnya hilang, dia bukan apa-apa lagi, karena yang mulia bukan dirinya. Dia mulia karena ijazahnya itu, jadi begitu ijazahnya hilang, ya udah, gak ada apa-apanya lagi dia. Gitu. Jadi, itu yang seharusnya manusia itu mulia ya karena pribadinya ya bukan karena kursinya. Ya, orang mengejar itu. Jadi kadangkala orang rela untuk ya bertemu dengan penguasa itu satu kebanggaan tapi dia tidak berharap kepada Allah. Padahal salat itu kan mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah SAW dulu salat menghadap langsung ya di Sidratul Muntaha dengan Allah SWT, maka kita diberi kesempatan umat Rasulullah untuk bertemu Allah di kala sholat. Makanya kan jarak terdekat antara kita dengan Allah itu pada saat kita sujud. Itu jadi kita punya kesempatan nih menghadap yang punya alam semesta nih, yang apa namanya yang sumber kekuasaan. Ya. Jadi sekarang tiap hari berita itu isinya kan cuma apa namanya nggak lepas dari kampanye. Ya mau jadi apa presiden sibuk betul ya kayak gak ada lagi yang penting di Indonesia ini selain apa namanya isu siapa yang nanti akan kemana aja kita ketemu gitu ya itu diskusinya siapa nanti yang calon apa 2014 ini gitu. Katanya tahun politik ini gitu. Jadi gak ada yang penting lagi sekarang ini. Selain benar nanti kalau udah jadi presiden ya begitu-begitu aja ya, biasa aja jadi ini. Jadi di sini adalah liman kana yarjullaha, berharap kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan hari akhir. Ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia berzikir kepada Allah ya dengan sangat banyak. Itu yang kedua. Ya. Jadi kita ini ditekankan betul dalam dua ayat tadi itu bahwa kita ini diberi rahmat oleh Allah ya dengan contoh. Sebab nanti ada orang-orang di dunia ini yang ayat yang terakhir, yang ayat ketiga ini, surat Az-Zukhruf, ya surat 43, ayat 22-24. Orang-orang yang tidak mau menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai uswah, ya karena contoh dia, ya teladan dia bukan Rasulullah, tapi nenek moyangnya. Nah. Udah ada rupanya itu Al-Quran sudah menggambarkan ada manusia itu dua tipe saja. Satu yang menjadikan utusan Allah sebagai uswatun hasanah atau yang menjadikan nenek moyangnya, tradisinya. Ya. Udah kebiasaannya begitu kok. Susah juga. Ya. Saya kadang berpikir kenapa harus malam tahun baru itu harus bermiliar-miliar diharuskan gitu ya. Padahal kan sebetulnya kalau agak berpikir sedikit gitu ya, kenapa harus menyalakan mercon gitu ya misalnya gitu kan. Kalau ditanya kenapa harus menyalakan mercon? Kan itu mahal gitu untuk menyalakan mercon itu. Ya, kembang api, kenapa harus menyalakan itu? Nah, itu enggak ada logikanya. Pokoknya ya ini aja yang surat Az-Zukhruf ini. Itu nenek moyang kami udah biasa begitu ya, jadi enggak usah apa namanya? Enggak usah ditanya. Ini Am'atainahum kitabam min qabli fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Nah, gitu. Jadi mereka berkata, sungguhnya kami mendapati nenek moyang kami. Ya. apa namanya? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya. Wa inna ala atharihi muhtadun, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Jadi yang dijadikan petunjuk itu adalah apa? Tradisi nenek moyangnya. Ya, itu jadi manusia ini udah digariskan dalam Al-Qur'an itu ada yang ngikuti apa? Uswah dari Rasulullah ya, dan ada yang mengikuti uswah tradisi nenek moyangnya ya. Ini banyak ayat dalam Al-Qur'an qalu balnatabi uma alfaina abaana, selalu biasa manusia itu begitu, udah biasanya begini kok, biasanya begini ya. Ketika diberi petunjuk oleh Rasulnya ya, ini ada petunjuk dari Allah melalui Rasulnya, maka mereka mengatakan kami udah biasa begini. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Ya. Dan demikianlah juga ketika kami mengutus seorang beri peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang yang hidup mewah, mutrafuha. Nah, ini biasa orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemewahan, kenikmatan, pembesar-pembesar mereka gitu. Para elitnya lah, para pemuka-pemuka mereka itu mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami ya menganut sesuatu ya, dan sungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka, kami taklid saja. Jadi sama, jadi tradisinya begitu ya. Maka Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikuti mereka sekalipun aku membawa untukmu ya petunjuk yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari nenek moyangmu itu. Mereka menjawab, sungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah tiga ayat ya yang menunjukkan bahwa manusia ini sebetulnya sudah dikasih oleh Allah, diberi rahmat, ya, diberi karunia, uswah. Ya, tapi ternyata uswahnya orang lebih suka, banyak yang lebih suka bukan mengikuti uswah Rasulullah, ya, utusan Allah, tapi malah mengikuti uswah nenek moyangnya, tradisinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagi kita ini uswah yang sangat istimewa. Uswatun hasanah, beliau ini adalah nabi yang terakhir. Ya, beliau ini manusia yang sempurna. Ya, insan kamil, manusia yang seluruh aspek hidup beliau itu jadi contoh. Dan tidak ada seorang nabi pun yang dikaruniai Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sukses dalam semua aspek kehidupan. Ya, bukan hanya aspek. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sukses dalam politik. Beliau kalah, diusir oleh kaumnya gitu. Ya kan? Nabi Daud sempat berkuasa. Ya, sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewanya luar biasa. Beliau nabi terakhir bukan hanya untuk kaumnya tapi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Ya, surat 34 surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Rasulullah ini untuk seluruh manusia. Seluruh hidupnya. Dan ya sekarang kita lihat ya, kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya manusia yang namanya disebut 24 jam. Ya, tidak ada manusia yang namanya disebut 24 jam ya, setiap hari, setiap detik ya, itu tidak pernah sepi ya. Langit itu dari doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang manusia pun seperti begitu mulianya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang seluruh ucapannya, perbuatannya, bahkan diamnya jadi contoh. Ya, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ya keistimewaan ad-dinul Islam. Karena kita dikasih uswah. Saya pernah menjelaskan dulu ketika kita bahas konsep Islam sebagai agama wahyu, betapa uniknya agama Islam ini, karena satu-satunya agama yang punya contoh. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang punya contoh. Ya, tidak ada satupun peradaban di dunia ini atau bangsa yang punya contoh yang sempurna. Ya, orang sekarang membanggakan Soekarno, gitu kan. Nah, tapi sekarang di media saya lihat gitu kan, ada tulisan Jokowi mau apa? Mengambil inspirasi dari apa? Bung Karno. Tapi apakah seluruh aspek hidup Bung Karno jadi contoh? Nah, bingung orang sekarang, gimana? Bukan yang mana yang jadi contoh, mana yang tidak. Banyak sekali yang nggak bisa dicontoh. Ya. Nggak ada manusia yang seluruh hidupnya jadi contoh, tidak ada. Ya. Jadi sekarang juga banyak saya lihat katanya kaos di Tanah Abang yang paling laku ini kaos gambar apa, Pak Harto yang itu apa namanya apa itu yang Piye Kabare itu ajaib itu ya. Saya kalau Bapak Ibu sekarang, saya masih pernah nulis buku dulu tahun 2004 saya tulis buku judulnya Habibie Soeharto dan Islam ya, saya baca ulang buku saya itu, iya ya, dulu saya udah pernah nulis itu. Tapi ketika saya lihat film Habibie dan Ainun itu males saya. Dulu yang saya tulis Habibie gak kayak begini, gak kayak dalam film ini. Gitu. Ya. Jadi sekarang orang mau menjadikan contoh Pak Harto. Ya. Siapa uswah khasanahnya? Kan gitu. Ini contoh. Ya. Sekarang anak-anak ya contohnya Sule. Ya. Atau Caesar gitu ya. Jadi sekarang ini makin kacau lagi sudah. Ya, tadi saya marah sama anak saya tanya, "Kamu anak SMP gitu, anak saya homeschooling, kamu tahu enggak anunya? Siapa menteri pertanian?" "Enggak tahu." "Jadi kamu selama ini nonton baga internet itu apa?" "Oh, wajib sekarang buka itu. Baca berita lagi." Jadi jangan-jangan anak-anak sekarang ini enggak ngerti itu. Ya, urusan umat, urusan dunia ini, wah ini bahaya ini. Jadi sudah begitu arus informasi begitu dahsyat gitu ya, yang mengharuskan mereka terbawa arus. Harus kita kawal betul ini untuk tidak larut. Saya kembali ke konsep uswah. Jadi konsep uswatun hasanah ini menarik ya, misalkan. Ya, tidak ada. Dulu pernah saya sampaikan kenapa P4 itu tidak akan berhasil. Ya, saya tulis satu artikel di catatan akhir pekan saya itu, saya beri judul Adakah Karakter Pancasila? Karena sekarang dalam pendidikan karakter yang dikenalkan oleh Kemendikbud sekarang ini ada namanya karakter Pancasila. Gimana kita Pancasila itu jadi landasan karakter? Ya, karena nggak ada contohnya. Siapa manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila? Siapa kalau kita tanya? Pak SBY. Berani Pak SBY menjamin, ya, jadikan saya sebagai contoh, ya, dalam hidup membangun karakter Pancasila. Siapa? Enggak ada yang berani. Bahkan Bung Karno sekalipun bisa kita, oh itu karakter Pancasila kayak Bung Karno. Ya, jadi manusia itu selalu ada kelemahannya, ada kelebihan. Tapi untuk Rasulullah tidak. Ya, beliau manusia yang istimewa. Orang Amerika, siapa yang mau dicontoh? Mereka bangga betul dengan Thomas Jefferson. Ya, sampai ada satu buku menyebut The Prophet of This Country katanya. Ya, Thomas Jefferson itu nabi apa negara ini gitu, nabi bangsa ini. Tapi apakah seluruh hidupnya Thomas Jefferson akan dijadikan contoh? Tidak. Ada anak muda pakai kaos Che Guevara bangga dengan revolusionernya. Ya, orang komunis bangga dengan Karl Marx. Ya, tapi apakah Karl Marx akan mereka jadikan uswah? Tidak. Ya, dalam seluruh aspek itu. Nah, itulah makanya maknanya ketika kita dikaruniai Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Itu luar biasa. Nah, sekarang kita mau mengambil aspek nih dalam kajian kita ini, bagaimana Rasulullah membangun peradaban. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul qurun qarni. Tsumal ladzina yalunahu tsumal ladzina yalunahu. Sebaik-baik kurun, ya. Zaman kata Rasulullah itu zamanku. Ya, sebaik-baik generasiku. Kemudian generasi sesudah itu dan generasi sesudah itu. Ada tiga generasi yang Rasulullah secara eksplisit, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in tabi'in. Ya, tiga generasi itu. Nanti menariknya, di tiga generasi itulah Ulumuddin itu matang. Jadi lahirnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu usul fikih, itu pada tiga generasi itu. Tiga generasi, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in tabi'in. Ya. Nah, sekarang bagaimana dalam kaitan membangun peradaban? Maka kalau kita membangun peradaban, maka kita harus melihat Rasulullah. Ini yang sering biasanya guru-guru sejarah itu kalau saya tanya, kalau mahasiswa saya kasih soal ujian misalnya, puncak peradaban saya karena bidang pendidikan saya tanya, ya pendidikan Islam terbaik ya itu ada di, saya kasih multiple choice nih soalnya gini. Pendidikan Islam terbaik itu terjadi di masa ya sistem pendidikan terbaik. Sistem pendidikan terbaik itu terjadi di masa ya Harun al-Rashid, ya di masa Andalusia atau di masa Umar bin Khattab. Banyak mahasiswa yang S2 S3 masih menjawab di masa Abbasiyah, ya di masa ini. Padahal tidak, sistem pendidikan terbaik ada di masa Rasulullah. Meskipun di masa Rasulullah enggak ada sekolah. Meskipun di masa Rasulullah tidak ada universitas, tidak ada pesantren di situ, ya, nggak ada pelang pondok pesantren, nggak ada, ya, nggak ada waktu itu guru-guru dapat sertifikasi juga nggak ada waktu itu di zaman Rasulullah. Tapi sistem pendidikan terbaik itu ada di masa Rasulullah. Kalau kita bicara peradaban, maka puncak peradaban Islam itu ada terjadi di masa Rasulullah. Bagaimana kita harus menjelaskan ini? Itu yang orang, karena sekarang kalau bicara peradaban yang tergambar segera adalah sains dan teknologi. Ya, ya kalau kita bicara peradaban yang tinggi, maka akan tergambar wah pesawat lah, sekarang teknologi canggih lah, IT segala macam. Wah ini peradaban yang tinggi. Ya, padahal Rasulullah itu apa yang dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban baru di Madinah. Ya. Beliau ubah nama Yathrib menjadi Madinah. Profesor Naqib Al-Attas menyebut ya bahwa Madinah itu ada kaitannya dengan din. Yaitu bukan sekedar perubahan nama itu, Madinah itu. Ya, Madinah itu adalah tempat di mana din itu ditegakkan. Ya. Kata dana ya dinu, danan, dana itu kan artinya tunduk patuh, menunduk. Tapi ada juga dainun, utang. Ya, sehingga Profesor Naqib Al-Attas menyebut kata din itu dekat juga dengan istilah dain. Ya, dainun itu utang. Jadi manusia itu harus dalam kondisi selalu berhutang kepada Allah. Dia selalu merasa berhutang. Ya, in the state of indebtedness. Ya, jadi dia selalu dalam posisi selalu berhutang karena memang kita ini kan unik ya. Misalnya Allah dalam surat As-Saff menawarkan pada kita dagang, bisnis. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, ini tawaran khusus bagi orang-orang mukmin dari Allah. Sukakah aku tunjukkan kepada kamu tijarah, dagang, bisnis yang menyelamatkan kamu dari api neraka? Nah kan unik, Allah menawari pada kita dagang. Jual beli itu kan mestinya kita jual milik kita. Ya. Tapi ini enggak, kita enggak punya sebenarnya. Kita ini, harta kita bukan milik kita, tubuh kita juga bukan milik kita, waktu kita juga bukan milik kita, tapi ditawar oleh Allah, mau dibeli, gitu lah, mau dibeli dengan surga. Tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah. Cuma kita diminta dengan jual beli ini kamu iman pada Allah. Ya. Wa rasulihi dan iman pada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Ya. Diri kita bukan milik kita, tapi ditawar oleh Allah, kan gitu kan uniknya di situ. Kalau kita nitip mobil nih ya pada seorang, kemudian yang saya titip itu saya tawar mobilnya, kamu mau nggak jual beli dengan saya, ya. Berarti bukan itu mobil saya gitu ya. Itu kan kalau orang yang kita di mobil itu nggak mau kan kita bilang bodoh banget nih orang. Bukan mobil dia, mau dibeli kok nggak boleh. Kayak begitu. Allah kan menawari kita. Ya, kamu apa namanya? Makanya kita harus selalu merasa berhutang. Jadi din dainun itu dekat. Kita sikap beragama kita itu seharusnya adalah kita selalu merasa berhutang budi pada Allah. Ya, merasa berhutang kita ini nggak punya apa-apa, tapi diajak bisnis oleh Allah. Kalau mau selamat masuk surga, bebas dari api neraka. Ya, ini apa namanya? Iman pada Allah, iman pada Rasulnya, dan berjihad di jalannya dengan harta dan dengan dirimu. Itu biasanya orang nggak mau. Biasanya ini udah bukan miliknya gitu ya, tapi bakhil kan unik. Berarti saya dengar orang ini ya, aneh betul manusia ini. Zuluman jahula, pokoknya kalau dalam Al-Quran kan manusia, dominan manusia itu begitu. Innal insana zuluman, manusia itu zolim dan bodoh betul. Ya. Ya, orang yang misalnya orang yang korupsi itu kan sangat bodoh. Zuluman jahula, betul-betul bodoh. Kenapa harus korupsi? Padahal harta kita yang halal saja itu kita belum tentu bisa bertanggungjawabkan. Yang halal gitu ya. Belum tentu yang halal itu belum tentu kita bisa bertanggungjawabkan di akhirat. Ya, di dunia aja susah. Ya. Karena sekarang saya jualan ayam, misalnya sekarang saya ini pedagang ayam, saya buka resto gitu. Itu saya suruh direksi saya ngitung uang, rumit betul, ya sampai apa namanya kemarin itu sampai gak tidur satu hari karena ya urusan kecil-kecil. Saya kalau saya udah gak sanggup saya bilang hitung-hitung gitu. Kan sama di akhirat nanti kita juga ditanya oleh Allah begitu kan. Nah semakin banyak yang kita punya kan semakin rumit hitungannya itu. Itu aja sebenarnya kan. Humalatus alunna yauma idin anin naim. Itu yang halal aja susah kita bertanggungjawabkan. Makanya doa Rasul yang susah kita amalkan kan Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya, Rasulullah itu kaya sebenarnya itu. Ya, sama kayak Imam Abu Hanifah. Ya, dipaksa jadi pejabat, jadi menteri, jadi kepala perbendaharaan negara, jadi hakim, jadi apa qadhi negara. Beliau enggak mau sampai sultan marah. Akhirnya ulama Imam Hanifah ditangkap, masukkan penjara, dicambuk tiap hari. Dan Imam Hanifah lebih memilih masuk penjara daripada jadi pejabat. Gitu ya. Jadi karena itu susah sekarang ini kita apa namanya nyari ulama kayak begini udah barang langka itu ya, sudah susah sekali gitu. Jadi pejabat nggak mau ya masuk penjara, lebih dipilih oleh beliau. Jadi, ibu-ibu sekalian, itulah sebetulnya ya, kalau kita bangun, jadi Madinah itu sesuatu yang lain. Dan uniknya memang kata adab, ya, peradaban ini kan dari kata adab. Adab itu, saya terpikir untuk kita, tapi silakan nanti ibu-ibu sekalian lihat aja di video, di YouTube itu ada wawancara Profesor Syed Naqib Al-Attas dengan Syekh Hamzah Yusuf, ya, Syekh Naqib Al-Attas dengan Hamzah Yusuf, itu penting. Sekitar videonya serial, tapi ada yang satu sekitar 10 menit, itu Syekh Naqib Al-Attas ditanya oleh Syekh Hamzah Yusuf dari Amerika ini, ya, what is the central crisis of Muslim today? Itu pertanyaannya. Apa inti dari krisis Muslim sekarang ini apa? Dan Profesor Al-Attas itu menjawab, loss of adab. Ya, problem utama umat Islam sekarang ini adalah hilang adab. Ya, kenapa orang hilang adab? Karena confusion of knowledge, kekacauan ilmu. Ya, tidak tahu pegangan. Jadi kalau kita dikatakan ada tuntunan Rasulullah dalam membangun peradaban, Rasulullah itu bukan hanya membangun diri beliau, tidak. Rasulullah itu juga membangun sebuah masyarakat. Beliau juga meninggalkan sebuah tentara yang sangat kuat. Bayangkan aja. Rasulullah itu bukan hanya mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Beliau wafat meninggalkan sepasukan tentara. Yang pasukan beliau itu mampu mengalahkan pasukan Romawi. Hanya 4 tahun sepeninggal Rasulullah, umat Islam sudah mengalahkan Romawi. Itu gak terbayang waktu itu Heraklius di dalam perang Yarmuk ya, di Syria. Ya, pasukan Islam hanya 1/10 sekitar 20 ribu. Pasukan Romawi sekitar 200 ribu. Kalah Romawi itu. Itu gak terfikir waktu itu. Orang Romawi pun heran, ini pasukan dari mana nih, dari kampung. Ya, Arab waktu itu gak dikenal dalam peta peradaban. Tiba-tiba mengalahkan pasukan yang paling kuat di dunia pada zaman itu, pasukan Romawi. Ya, dari mana? Itu peninggalan Rasulullah. Ya, kekuatan militernya luar biasa, ya, sangat dahsyat dan menakutkan. Pada waktu itu kalau orang udah dengar orang Islam datang, mereka udah gemeteran. Sampai orang Yahudi mengundang, ya, kalau kita lihat kenapa Islam mudah menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi. Itu hanya berapa tahun? Rasulullah meninggal itu 632 Masehi. Ya. Tahun 711 Islam sudah menaklukkan Andalusia. Dan tidak main-main di Andalusia selama 800 tahun. Ya. Sampai tahun benteng terakhir di Granada 1492. Ya, kita lihat bagaimana waktu itu kenapa orang-orang Yahudi di Andalusia mengundang orang Islam untuk datang ke sana, karena mereka tahu keadilan Islam. Ya, ketika Yerusalem ditaklukkan ya oleh pasukan Islam tahun 636 Masehi, tokoh Kristen pada waktu itu yang memimpin Yerusalem namanya Patriarch Sofronius meminta Umar bin Khattab, kepala negara ya dari Madinah, datang ke mana? Ke Yerusalem untuk langsung menerima penyerahan kunci. Dan dipenuhi oleh Sayyidina Umar, naik kuda dari Madinah ke Yerusalem. Ya. Itu menunjukkan bahwa pemimpin Islam pada waktu itu sudah sangat dikenal secara global keadilannya. Ya. Itulah ya kadang itu yang dikatakan nanti khairul qurun qarni, itu betul. Bukan jangan melihat, ini yang kadang-kadang keliru orang, melihat sahabat itu personal. Dicari-cari kesalahan tiap sahabat. Ya. Namanya manusia selain Rasulullah itu ada salahnya. Ya. Maka dalam Ahlus Sunnah, melihat sahabat itu prinsipnya adalah sahabat Rasul itu kulluhum udul. Ya. Sahabat Rasul secara keseluruhan itu adil. Ya. Bukan dicari-cari kesalahan tiap sahabat, ada saja namanya manusia ada kesalahannya, tapi kesalahan para sahabat individual tidak sama sekali tidak mengurangi ya keagungan mereka. Ya. Sama kalau kita cari pemimpin-pemimpin kita yang saya sangat kagum dari kecil dengan Hamka, dengan Muhammad Natsir gitu. Tapi kalau kita masuk ke kehidupan para ulama kita ini, ya kita akan ketemu pasti ada kelemahannya. Tidak ada yang dia sempurna semua hal, ada saja. Ya, oh dia lemahnya di sini, lemahnya di sini. Jadi kalau manusia selalu ada. Ya. Jadi kita lihat misalkan dalam konteks peradaban ya, apa sih yang dibangun Rasulullah di Madinah sebenarnya? Kenapa beliau katakan khairul qurun qarni? Ya, tsumal ladzina yamun. Karena Madinah itu sangat berbeda. Masyarakat Madinah itu masyarakat yang tegak di atas din. Disitulah adab ditegakkan, betul-betul ditegakkan. Contoh adab misalnya begini. Kalau Profesor Naqib Al-Attas mengartikan adab ini ya. Adab itu adalah kemampuan ya seorang muslim untuk memahami dan mengakui segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Namanya adab. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah itu ada Imam Bukhari mengumpulkan hadis tentang adab. Ya, adab pada Allah, adab pada Rasul, adab masuk masjid, adab ini. Adab itu sebenarnya kemampuan seorang untuk dia meletakkan dirinya. Ya. Sehingga dirinya itu tepat posisinya dalam sistem wujud ini, Pak. Ya. Jadi dalam hierarki wujud. Ya. Sebetulnya kadang-kadang dalam bahasa kita adab ini sopan santun. Ini diartikan adab itu sopan santun. Ada sebagian makna yang apa yang benar sopan santun. Kamu enggak sopan, enggak beradab kan gitu. Kamu ada orang tua duduk kok kamu lewat enggak nyapa, kita bilang kan gitu. Kamu enggak sopan kan gitu kita bilang. Benar. Ya. Ada orang ngantri ke orang tua enggak didulukan, kita bilang kamu enggak beradab kan gitu. Kamu enggak sopan. Ada benar, cuma sopan santun ini dasarnya budaya. Ya. Kalau adab ini dasarnya wahyu, sehingga ada kalanya orang bisa mengatakan enggak sopan tuh. Ya. masa bilang sama bapaknya sesat, dibilang enggak sopan. Kayak Nabi Ibrahim itu bisa dikatakan enggak sopan itu. Ya, ngomong sama bapaknya inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wahai ayah, ya aku lihat engkau dan kaum engkau ini sesat. Nah, itu dibilang ini kurang ajar anak ini. Jadi dia bilang ini enggak sopan gitu ya. Oh, anak kok ngomongin sama bapaknya kayak begitu. Nah, itu bisa dibilang tidak sopan. Ya. Nah, adab itu dasarnya wahyu, hierarkinya berdasarkan wahyu. Nah, kehidupan ini itu akan tegak sesuai dengan Islam, sesuai dengan din tadi itu, sesuai dengan apa yang terjadi di Madinah, kalau adab ditegakkan. Ketika orang diletakkan pada tempatnya. Ya. Contoh begini, Pak. Dalam Al-Qur'an kan ada ayat inna akramakum indallahi attaqakum, ya. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Maka di Madinah itu betul konsep ini ditegakkan. Orang yang tidak takwa dihukum berat oleh Rasulullah. Ya, misalnya Rasulullah bersumpah, ya, demi Allah, ya, andaikan anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Oh, itu enggak main-main itu, ya kan? Kalau Pak SBY berani ngomong begitu, ya, kalau ada yang anakku yang mencuri, aku potong tangannya. Oh, itu luar biasa. Ini Rasulullah sebagai pemimpin mengatakan begitu. Ya. Dan beliau nanti menjadi contoh di situ. Itu yang luar biasa. Makanya dalam menegakkan hukum, siapa yang lebih adil dari Rasulullah? Terhadap diri beliau sendiri, beliau tegakkan. Ya. Terhadap keluarga beliau sendiri, menjadi contoh. Ya. Itu ada satu kisah ketika Rasulullah menghukum seorang koruptor. Ya. Dalam perang Khaybar itu ada orang yang syahid, gugur. Ya, di dalam jihad itu. Orang taunya dia syahid dan orang syahid itu mulia. Sampai nanti dalam Islam waktu itu di Madinah yang dimuliakan kalau dia syahid, misalnya syahid di perang Badar, syahid yang di apa? Perang Uhud. Itu nanti zaman Sayyidina Umar keluarganya itu dapat tunjangan. Dan itu ada derajatnya. Yang haid di perang Badar tunjangannya sekian gitu ya. Jadi dalam waktu itu sudah sangat orang yang gugur di syahid tinggi kedudukannya. Ya, di zaman itu. Ya, karena dia mujahid ya diceritakan. Orang-orang yang miskin ya misalnya gitu ya. Tapi dia ilmunya tinggi dan ketakwaannya tinggi itu dimuliakan sekali. Di masyarakat sangat mulia. Misalnya itu yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi ketika itu dan sekalian ya di masyarakat Madinah itu orang itu tidak dihormati berdasarkan profesi. Berdasarkan takwanya. Kalau sekarang kan enggak, orang dilihat itu kan dicap sesuai dengan profesinya. Oh, dia tukang bakso. Gitu kan, karena dia jualan bakso kan. Jadi derajat dia, derajat tukang bakso kan gitu. Oh, dia satpam. Nah, jadi sampai mati derajatnya satpam. Ya, jadi makanya orang sekarang ini mencari apa tadi itu, mencari posisi karena dia nanti akan dapat cap di masyarakat begitu. Oh, dia tukang mie. Ya. Saya jualan ayam ada yang protes. Masa Pak Adian udah dokter jualan ayam? Saya bilang, ya saya dulu makanya kuliah kedokteran hewan. Saya bilang gitu. Ada gunanya dulu saya kuliah, saya jualan ayam. Jadi karena orang itu udah terbiasa gitu bahwa kalau orang jualan kaki lima, ya, dia hina gitu. Tapi kalau dia anggota DPRD, mulia. Ya gitu kan, jadi dia kejar itu supaya dia bisa duduk di kursi yang mulia tadi itu. Dia bukan mengejar kemuliaan dirinya, ya, tapi dia kejar kursi itu supaya dia mulia. Dia anggap itu mulia, padahal kalau dia gunakan dengan segala cara, ya, akhirnya ketika dia duduk kursinya panas. Ya, saya pikir Bu Atut tuh nyesel tuh jadi gubernur, ya. Dulu kurang apanya gitu ketika kalau boleh beliau milih ini Bu Atut ya waktu itu ya kalau boleh jarum jam itu diputar lagi gitu ya. Kalau dia tahu akan masuk penjara kayak begini nih, yeah. Karena saya dengar ada seorang kiai mahasiswa saya di Banten, dia cerita bagaimana mewahnya apa, ruang kerja gubernur, gitu ya. Dan bagaimana beliau itu merawat kecantikannya luar biasa, sangat ya sangat apa namanya, pedulilah dengan wajahnya gitu. Nggak terpikir suatu ketika akan tidur di sel, ya satu sel 16 orang, itu nggak terpikir waktu itu kan. Kalau boleh milih waktu itu jadi gubernur atau masuk penjara, ya milih, mungkin nggak milih, ya karena nggak terpikir seperti itu. Karena orang mengejar menjadi gubernur itu mulia, dianggap itu luar biasa, ya. Jadi Bapak dan sekalian, ini yang di Madinah dulu nggak terjadi seperti itu, ya. Makanya ketika Sayyidina Umar ditanya, ketika beliau akan wafat waktu itu kan, akan wafat, orang-orang datang kepada beliau, Umar, angkatlah anakmu Abdullah bin Umar untuk menggantikanmu. Apa kata Sayyidina Umar? Cukup dari keluarga Khattab, aku saja yang nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Jadi itu makanya contoh khairul qurun. Bagaimana orang dengan kuasa tidak seperti itu, ya. Ya, untuk jadi kepala negara. Dan Sayyidina Umar itu kekuasaannya enggak ada satu pun kepala negara Arab sekarang yang seperti beliau. Dari Afrika Utara sampai Asia Tengah. Rasulullah aja sudah mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman. Yaman waktu itu provinsi di zaman Rasulullah. Ya, beliau mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai wali di Yaman. Jadi Rasul itu kepala negara. Bagaimana waktu itu orang tidak memandang jabatan kepala negara itu tinggi. Tidak, itu amanah. Ya, makanya ketika Sayyidina Umar pidato dihentikan, ya dijawab aja, dari mana Umar Anda dapat baju itu? Itu mimpi. Dia seorang kepala negara pidato di stop hanya sehelai kain. Padahal kaisar-kaisar, raja-raja waktu itu di mana-mana bergelimang dengan pernah kan Sayyidina Umar atau siapa itu yang melihat Rasulullah tidur di beralaskan tikar sampai tubuhnya membekas, ya. Kalau Rasul mau, ya, tahta kaisar mana yang tidak bisa beliau duduki? Ya. Gimana coba sekarang cari pemimpin yang seperti itu kan, itu mimpi yang saya bilang tadi. Jadi dia tidak betul, umat Islam harus berkuasa, itu harus, tidak boleh umat Islam itu dikuasai yang lain. Makanya Rasulullah membangun kekuatan, kan itu uniknya Islam itu di situ. Rasul itu umat Islam itu harus aizzatin alal kafirin, kan gitu, harus lebih mulia dari orang kafir, jangan menghinakan orang kafir. Tapi setelah dia menguasai dunia, dia gak boleh mencintai dunia, kan itu. Karena ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kenikmatan dunia. Tapi mengharamkan kenikmatan dunia juga gak boleh. Itu unik ajaran Islam itu. Jadi ada seorang istri kan mengadu sama Aisyah. Ya, suamiku ini kerjaannya sholat sama puasa aja gitu. Jadi aku tuh gak pernah diapa-apain sama suamiku gitu kan. Jadi ngadu sama Aisyah. Aisyah lapor sama Rasulullah. Ya, Rasulullah menegur itu. Ya, aku ini contoh terbaik, kata Rasulullah. Ya, enggak begitu mau jadi suami yang baik kok maunya dekat sama Allah terus istrinya enggak diapa-apain gitu. Yang marah itu istrinya kan, ngadu sama Rasulullah. Jadi, bayangkan Pak Rasulullah itu sampai ngurus yang begituan. Ya, rumah tangga ada masalah, ngadu ke Rasulullah, dicontohkan begini. Ya. Ini cari kepala negara kayak begitu, Pak, enggak ada dunia ini. Ya, makanya sekarang orang Islam mendengarlah, kalau tidak mampu memahami konsep dari Rasulullah, dia minder dengan peradaban Barat. Biasanya ada yang menuduh umat Islam itu romantisisme, ya, suka ngagung-ngagungkan masa lalu, dulu umat Islam hebat gitu kan. Ya, orang Barat bilang iya kan dulu, ya, dulu kita punya ilmuwan-ilmuwan hebat, Al-Biruni, Al-Khawarizmi yang menemukan angka nol, ya, Al-Biruni yang bisa mengukur diameter bumi, kemudian dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Tapi orang Barat bilang kan dulu itu, sekarang mana? Gitu. Dulu Anda hebat, iya, secara politik dulu iya, menaklukkan Eropa 800 tahun iya, Konstantinopel ya 1453 ditaklukkan. Kekuatan Barat dan Timur bersatu waktu itu, Kristen kalah melawan orang Islam. Perang Salib 200 tahun kalah orang Barat melawan orang Islam. Ya, orang Buddha bilang, iya itu dulu, gitu loh. Itu dulu, sekarang mana? Gitu loh. Sekarang mana hebatnya orang Islam? Ya, kalah sama Cina, kalah sama India. Ya. Kemarin saya ngobrol sama ada direktur apa itu, yang perwakilan mobil India di sini. Tata ya, mobil baru. Ya, cerita hebatnya India. Ya. Makanya ada majalah Hindu yang terbit di Bali itu mengatakan Indonesia udah salah katanya, jadi Islam. Jadi harusnya kembali ke Hindu supaya hebat. Gitu. Dulu udah bagus-bagus Hindu zaman Majapahit, sekarang kembali ke Islam. Gak bisa. Ya, target orang Hindu tuh tahun 2030, 30% orang Jawa kembali ke Hindu. Ya, tahun 2080, 80% orang Jawa kembali ke Hindu. Nah, ini gak tahu ini mereka, tapi di majalahnya ada begitu, ya, majalah media Hindu. Mereka mentarget itu, ya, ada udah kata filosofi mereka udah keliru, ya, nggak mungkin Indonesia jadi bangsa besar, ya, kalau masih Islam. Saya diibaratkan begini, tidak mungkin katanya pohon kurma itu subur di daerah hujan. Nah, gitu. Jadi itu ibaratnya begitu, diibaratkan pohon kurma. Tapi nggak benar juga, karena ada teman saya Pak Muhaimin Iqbal sudah bisa budidayakan kurma, ya, di daerah ternyata bisa. Ya, jadi itu salah teori di majalah itu. Dia bilang bahwa apa namanya pohon kurma nggak mungkin tumbuh di daerah hujan. Ternyata nggak juga. Jadi, Ibu Adin Rahimahullah, ini adalah konsep adab tadi di situ. Jadi meletakkan satu pada tempatnya. Ini nggak gampang ini ya. Ya kan namanya ideal itu tinggi ya. Contoh, Profesor Wan Muhammad Nur itu dari Malaysia pernah diundang di Pasca Sarjana IAIN Surabaya. Ya, ada mahasiswa yang bertanya, kenapa kok? Kan Rasul itu tinggi, Nabi itu tinggi, kenapa menjadikan uswah gitu ya, menjadikan contoh? Gak bisa katanya, apa terlalu tinggi Rasul itu untuk kita. Waktu itu Profesor Wan cerita ke saya, dijawab sama dia, Anda ini hebat sekali. Ya, 1400 tahun baru Anda orang yang nanya kayak begitu katanya. Jadi saya belum pernah dengar ada orang dalam sejarah Islam nanya kayak begitu. Kenapa harus menjadikan Rasul sebagai contoh? Gitu ya. Ini nggak ada ya orang Islam nanya begitu. Karena itu yang namanya contoh itu memang tinggi. Kita disuruh mendekati itu. Ya, kalau mau jadi pemain bola yang hebat, kata beliau ya cari model yang tinggi. Ya, jangan yang pas-pasan. Ya, supaya mendekati yang tinggi. Gitu ya. Jadi itu. Ini apa namanya dipersoal, kenapa harus nyontoh Nabi katanya, jadi ya itu makanya beliau bilang ini 1400 tahun baru Anda yang nanya kayak begini, nggak ada orang Islam nanya kayak begitu sebelumnya. Jadi dalam membangun peradaban itu begitu. Jadi Madinah itu tempat di mana din ditegakkan, disitulah adab ditegakkan, ya, siapa yang adil ditegakkan. Makanya gini, ada ayat Al-Qur'an. Saya Bapak Ibu sekalian ya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ini kan sebenarnya ayat tentang adab. Jika datang orang fasik kepada kamu bawa berita, fatabayyanu, ya, tabayyunlah. Ini tadi saya pas sebelum berangkat tadi dengerin acara di TV One itu, siapa itu juru bicaranya Anas itu siapa? Makmun Murad, ya. Kasihan betul itu disuruh minta maaf sama Denny tadi. Ya, dapat informasi dia bilang tabayun. Ya tabayun ini masa tabayun ngomongnya di umum. Ya, tabayun sama saya. Ini. Ya kayaknya kalau enggak minta maaf saya laporkan polisi. Ada dia udah minta maaf aja selesai ya kan. Susah amat. Kan paling malu sebentar. Ya. Ternyata informasi yang sampai pada saya salah. Itu sudah selesai sebenarnya itu. Muter-muter-muter-muter, orang ini kadang-kadang susah ya ngakui salah aja, udah ngaku salah aja lah, wong salah ya, ya kan, udah ngaku aja salah ya, silahkan saya dihukum Pak. Saya waktu ngisi pengajian di KPK juga saya bilang, udah lah koruptor ini ngaku salah aja selesai sebenarnya ya, kalau memang korup ngaku aja udah Pak saya salah Pak, silahkan dihukum, saya ikhlas lah menebus dosa saya di dunia. Berapa lama sih hidup di dunia, paling malu aja gitu ya. Malu aja sebentar, lama orang juga lupa, ya. Karena kan dulu waktu Lutfi Hasan Ishak ditangkap, hebohnya kayak apa. Sekarang orang udah lupa, udah ada yang baru lagi masuk penjara. Orang orang kita udah gampang lupa toh. Ya, udah lupa ada Lutfi Hasan Ishak masuk penjara, udah lupa. Ada yang baru lagi kan gitu. Jadi itulah hidup manusia itu sebentar saja, seperti air panas yang disapu oleh hujan sehari. Cuma kadang-kadang kita terus terang, itu mempertahankan gengsi, kan itu iblis juga begitu. Iblis itu merasa lebih senior dari Adam, dia lebih dulu kok, lebih dulu menghuni surga, lebih senior. Ya, tiba-tiba Adam baru diciptakan oleh Allah, terus iblis suruh tunduk sama Adam, dia kan gengsi gitu kan. Ya, orang itu kan banyak gak menerima kebenaran itu karena itu. Abu Jahal itu bukan gak ngerti Nabi Muhammad itu Nabi dan Al-Quran itu wahyu, tahu mereka itu. Tapi nanti dulu, jadi makanya ayat Quran tentang iblis itu diulang-ulang. Terus gitu ya, diulang-ulang supaya ingat itu. Manusia itu prototipenya cuma dua kok. Ikut Adam atau ikut iblis. Kan gitu. Adam ketika salah, ngaku. Kan gitu. Adam bukan gak salah, salah juga. Tapi tobat, ngaku gitu loh. Iblis salah, tapi nantang. Ya. Saya kadang-kadang sekarang ini ya Allah orang itu ya. Sudah di TV itu sudah disuruh sama MUI, jangan begitulah acaranya gitu ya. Nantang malah. Ya, iya. Ngulang lagi sejarah manusia itu. Seperti yang pernah terjadi pada iblis. Nah, kembali ke ayat tadi. Kan idza ja'akum fasikun binaba'in wa tabayyanu. Jika datang orang fasik bawa berita kepadamu, tabayyunlah. Kan itu. Maknanya apa? Maknanya kan berarti kita ini disuruh oleh Allah, ngerti dong mana orang fasik, mana orang yang tidak fasik. Berarti dalam sistem masyarakat Islam harus jelas mana orang jahat, mana orang baik. Karena orang fasik itu gak boleh jadi saksi. Ya. Ini biasanya yang suka keliru kita kalau kawinan, milih saksi. Dicari yang pejabat. Padahal saksi itu kan sebenarnya menyaksikan. Saya saksi. Ya. Artinya kesaksiannya itu diterima. Berarti dia jujur. Gitu loh. Bukan tukang bohong. Nah sekarang kalau politisi, ya politisi yang tidak jujur, ada yang politisi yang jujur, gitu kan, karena dia pejabat gitu ya. Nah itu hati-hati tuh kalau namanya saksi itu kan omongannya dipercaya. Saksi bagaimana? Sah. Padahal dia nggak bisa dipercaya, kan itu ya. Jadi kan apabila datang orang fasik bawa berita, bawa cerita kepada kamu, tabayyunlah, jangan percaya begitu saja. Artinya kalau ambil saksi, orang yang jujur, track record-nya jelas, gak pernah bohong orang ini. Nah itu yang kita ambil, orang soleh. Ya. Jadi sekarang ini karena gengsi orang itu lebih penting apa? Gengsi, dia gak penting berkah. Ya, gak penting, yang penting keren gitu, yang penting wah ya. Siapa aja yang hadir. Tapi saya terus terang, saya gak tahu saya bisa melaksanakan apa enggak gitu ya. Kalau kawinan gitu kan ya, termasuk kiai atau ustadz atau ulama, itu kriteria tentang VIP itu masih sama ya. Mesti itu pejabat, orang yang punya duit gitu ya, apa namanya, pokoknya orang yang nganu lah secara materi itu tinggi. Orang soleh itu belum tentu masuk VIP. Dari kampung ya, guru ngaji gitu ya, selamat datang Ustadz ini ya, dari kampung mana gitu ya. Itu saya perhatiin gitu ya, itu mau ulama lah yang kawinan, mau ini VIP itu apa namanya ya, itu selamat datang rektor ya, selamat datang menteri ya, presiden, direktur ya, gitu. Jadi yang namanya VIP itu very important person itu yang di depan nanti dikhususkan itu ya. Selamat datang Pak Ustadz. Enggak jadi. Padahal kan Al-Qur'an begitu kan. Ya Allah, ini bisa enggak kita melaksanakan? Kalau kita mau ngikuti betul konsep Madinah waktu itu, Abdullah bin Mas'ud itu orang miskin. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sendiri sampai kadang-kala beliau harus menjadi buruh cuci. Ya waktu itu. Ya, mencari uang dengan menggiling gandum sampai tangannya jadi kasar. Itu Fatimah putri Rasulullah. Dan waktu itu gak hina yang begitu itu. Ya enggak. Ini sekarang main TV-TV itu saya gimana ya, suka kadang-kadang mendramatisir gitu loh. Ada perempuan yang pagi kerja siang malam mikul ini, justru itu bagus. Akhirnya perempuan itu apa ditawancara, saya ingin nanti anak saya tidak seperti saya. Loh, padahal dia bagus sebenarnya gitu ya. Ya, dia itu contoh ibu yang luar biasa gitu loh. Iya kan? Tapi karena orang ukurannya adalah dia enggak kaya, kan gitu kan? Dia padahal Masya Allah harus itu yang jadi teladan. Itu yang amalnya luar biasa orang seperti ini, ya. Masya Allah. Tapi karena itu tadi akhirnya didramatisir, ya. Wow. Ada guru yang sambil ngojek. Ya kenapa emang? Kan bagus guru ngojek. Kenapa emang sambil ngojek sambil dakwah? Ya. Saya kemarin Masya Allah ada tamu di resto saya itu sopir taksi. Ya, kan janjian sama saya. Ustaz, saya mau ketemu. Oke, datang ke sini. Loh, saya muridnya Ustaz Umar Ali dari Lamongan. Iya, iya. Datang bawa taksi blubet. Aneh anak muda gini. Nanti dia mahasiswa LIPI ya. Dia cerita saya memang kalau kuliah pagi ini dia bawa taksi, nanti zuhur dia parkir sambil kuliah, sore dia naksi lagi sampai malam gitu. Saya bilang, hebat Anda ini, saya bilang gitu. Tapi cuek aja gitu, apa namanya, santai ya. Saya ada sekarang pegawai resto saya itu alumni LIPI ya, kebetulan dia dari, saya tanya temennya, kenapa dia? Oh iya, tuh waktu kuliah di LIPI dia tuh kerjaannya ini apa? Mengutin botol itu apa? Botol pemulung. Dan biasa kata dia di waktu dia kuliah ngambilin botol-botol itu dia jual, gitu. Nah, dia akhirnya cerita ke saya emang dia, tapi dia sekarang punya mobil, dia punya mobil, dia buka ayam bakar, kemudian dia ada kesulitan uang kemarin itu terus saya tarik ke tempat saya. Tapi dia sudah usaha dan sempat sukses punya mobil. Ya itu dia jadi anak jalanan segala macam. Bagi dia itu biasa. Dia bilang saya dulu saya sempat minum, saya anak jalanan betul, akhirnya saya tobat, saya masuk pesantren, akhirnya saya kuliah di LIPI ya, dan kemudian dia sukanya dia jualan, ya dia sempat jadi guru di satu sekolah di Bekasi selama 5 tahun juga. Nah, jadi kalau orang Madinah itu din ditegakkan, waktu itu masyarakat begitu. Makanya peradaban Madinah itu apa yang menonjol di situ? Yang menonjol adalah menurut saya itu 2 hal. Ya. Masyarakat Madinah itu masyarakat yang gila ilmu. Luar biasa. Kita sulit menemukan masyarakat yang cinta ilmunya seperti di Madinah. Di tengah-tengah krisis apa bukan krisis apa? Kesulitan mencari alat tulis waktu itu, ya sangat terbatas alat tulis itu hanya daun pelepah kurma, daun kurma, kulit, ya batu dan dinding rumah. Itu mereka mencatat apapun yang dari Rasulullah. Bagaimana masyarakat yang begitu cintanya sama tulisan sampai berapa sahabat punya mushaf Al-Quran? Itu kita nggak kebayang kalau kita bayangkan masyarakat seperti apa. Itulah saya bilang Rasulullah itu berhasil ya, mengubah tradisi masyarakat Arab yang sebelumnya hanya tradisi lisan menjadi masyarakat yang sangat cinta tulisan, ya, haus tulisan. Dan beliau menjadi contoh di situ bagaimana beliau membangun negara dengan konstitusi yang tertulis, ya, sehingga Profesor Hamidullah menyebut the first written constitution in the world. Itu piagam Madinah. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi sejak zaman Romawi, Cina, dan lain-lain waktu itu, gak ada negara yang punya konstitusi tertulis. Baru piagam. Dan itu pasti bisa kita baca sekarang. Ya, piagam Madinah itu. Hak antara penguasa, hak antara rakyat, hak tiap kabilah, hak ini. Itu kan sebetulnya konstitusi. Mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, antara mengatur antar mereka juga, itu konstitusi. Ya, bagaimana mengatur keamanan negara, bagaimana mereka dijamin agamanya, itu enggak ada dulu. Itu tahun 600 berapa? 22 masih. Ya. Kita masih zaman apa? Mungkin kan Arok kali ya waktu itu ya, zaman atau zaman kerajaan mana? Belum itu, belum kan Arok, masih kerajaan Kutai kali yang apa awal-awal dulu. Jadi sekali itu Rasulullah memberikan contoh yang luar biasa membangun masyarakat. Kalau kita mau contoh sekarang bagaimana memberantas miras, mau kalang kabut kayak sekarang ini, ya bikin BNS, hanya berapa tahun Rasulullah mengubah masyarakat Arab yang sebelumnya masyarakat yang gila khamr, ya hanya dalam puluhan tahun selesai menjadi masyarakat yang seketika khamr itu ditinggalkan. Gimana mengubah tradisi? Ya, Amerika udah pernah tahun abad ke-19 18 mau mengeluarkan undang-undang prohibition of law. Itu melarang apa? Miras, minuman karena masyarakat kecanduan alkohol, negara waktu itu mau mengeluarkan undang-undang yang melarang alkohol itu, gagal karena diprotes oleh masyarakat. Sekarang kita mau contoh kayak apa membangun masyarakat tanpa miras, ya bukan masyarakat pemabuk. Ya, sampai Al-Quran saking alotnya bangsa Arab itu sampai awalnya aja silahkan mabuk tapi jangan deket-deket tempat sholat, kan gitu. Artinya waktu itu memang bangsa ini bangsa yang sudah susah dipisahkan dari minuman keras, ya bangsa Teler ini sudah susah, ya, jadi sudah di bertahap-bertahap sampai innamal khomru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan. Turun ayat itu seketika Madinah itu banjir khamr. Ya. Masyarakat seperti apa yang disuruh menutup aurat dari masyarakat yang asalnya telanjang waktu ritual, ya. Ketika turun ayat hijab berubah. Ya. Itu enggak ada dicari di dunia. Itu makanya khairul qurun qarni kata Rasulullah. Membangun peradaban yang sangat tinggi. Saya menyebut masyarakat Madinah itu scientific society. Masyarakat yang sangat ilmiah. Nah, di tengah masyarakat seperti inilah Al-Quran diturunkan. Sehingga ketika ayat Al-Quran diturunkan, ayat itu ditulis dan dihafal oleh mereka. Sehingga tidak memungkinkan ada kesalahan. Ya, satu huruf saja hilang, bisa mengoreksi masyarakat itu. Ya, karena mereka begitu kritisnya ya, terhadap setiap apa namanya kekeliruan, ya selalu saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi tingkat ilmunya begitu tinggi, ya. Makanya Rasulullah waktu itu nggak kesulitan, ya mengangkat gubernur ketika Islam meluas, cari gubernur Mesir diangkat Amr bin As, ya gubernur Yaman ini, gubernur ini. Jadi kalau saya bayangkan apa yang dikerjakan Rasulullah waktu itu sampai berhasil ya mendidik para sahabatnya menjadi manusia-manusia terbaik di dunia. Bukan kelasnya kampung lagi. Kelasnya udah internasional karena ketika kalau kita lihat saja ya misalnya dalam perang Badar ketika jagoan perang itu ya tiga diadu kan Ali bin Abi Thalib jagoan perang. Jadi bukan hanya cerdas tapi juga jago. Ya bashtotan fil ilmi wa bashtotan fil jismi. Ya, hebat dalam ilmu dan hebat secara fisik. Jadi ini yang jadi bukan monopoli tentara aja itu. Ya. Memang seharusnya begitu umat Islam itu. Ya, kuat dalam apa namanya? Ilmu dan kuat dalam apa? Dan sehat ya, kuat dan sehat. Jadi bukan hanya sehat tapi kuat. Jadi ini, masyarakat Madinah itu. Jadi ciri yang menonjol itu adalah tradisi ilmunya sangat tinggi. Mereka sangat cinta ilmu. Dan itu adalah selalu bangsa manapun yang seperti ini, dia akan cepat berkembang. Dia haus ilmu. Harisul ilmi. Jadi bangsa yang haus akan pengetahuan. Ya. Ini yang sekarang ya, tradisi ini agak mengkhawatirkan. Dr. Greg Valley dari NU pernah cerita ke saya, dia buat penelitian. Wacana-wacana politik ya tahun 50-an di parlemen dengan politik tahun 2000-an jauh. Dulu pemimpin-pemimpin kita anggota parlemen itu kalau berdebat mereka dengan buku. Coba sekalian perhatikan lagi perdebatan Soekarno dengan Ahasan, perdebatan ini pidato-pidato mereka di WPUPK, pidato perdebatan Soekarno dengan Ahasan tahun 30-an dengan Natsir pada waktu itu. Saya bayangkan orang seperti Muhammad Natsir yang lulusan AMS ya, ketika beliau itu masih AMS ya, tingkat SMA saja. Kata Pak Natsir waktu ujian dia harus membaca 36 buku. Dalam biografinya Muhammad Natsir cerita. Satu mata pelajaran dia harus membaca 36 buku. Kalau kita ke saya ke tempatnya Pak Taufik Ismail yang rumah puisinya yang di Padang Panjang itu, Pak Taufik itu dibuat ini apa kemampuan membaca sastra anak-anak SMA. Beliau kumpulkan dari berbagai kedutaan. Ya. Itu Indonesia nol. Ya, kemampuan mengapresiasi apa tugas mengapresiasi sastra tinggal anak SMA kita itu nol. Malaysia 5 enggak salah. Kemudian sampai ke Perancis dan sebagainya dibandingkan beberapa negara itu rendah sekali. Ya, di zaman Belanda saja 20. Ya, anak SMA itu sudah harus membaca 20 karya sastra dalam berbagai bahasa. Ya, itu yang Pak Taufik makanya kemudian membangun rumah puisi dan beliau buat pelatihan-pelatihan mengarang di SMA waktu itu karena itu. Ya, keprihatinan kok rendah sekali apresiasi terhadap kemampuan membaca itu. Bagaimana Rasulullah SAW di Madinah sudah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani. Dan Rasulullah tahu tentang kitabnya Yahudi. Sehingga di fikih sunnah itu ada cerita. Orang Yahudi berzina oleh mereka kemudian diarak. Dipukulin gitu di jalan itu. Dipanggil oleh Rasulullah. Dalam kitab Anda harusnya orang zina diapakan? Harusnya dirajam. Mereka menyembunyikan di situ gitu. Mereka menyembunyikan kitabnya. Rasulullah menyebut di dalam kitab kamu ada. Belum kalau kita bicara bagaimana Rasulullah wawasan internasionalnya, ya. Bagaimana beliau bisa memerintahkan, tentu karena beliau nabi ya ini ya. Tapi ini sebagai sisi-sisi kemanusiaan beliau yang luar biasa. Beliau mampu mengirimkan apa namanya para sahabat waktu itu untuk menyelamatkan diri ke Habsyah. Ke Ethiopia. Kita lihat peta dari Jazirah Arab ke Ethiopia, dia harus menyeberangi laut. Berarti waktu itu, ya, di zaman Rasulullah abad ke-6, itu orang Arab sudah punya apa? Sudah punya kapal. Ya, yang bisa menyeberangi laut apa? Laut Tengah itu kan di situ. Ya. Sehingga tidak heran karena sebelum Rasulullah diutus misalnya, pedagang-pedagang Arab sudah menguasai perdagangan dari Arab ke Cina. Ya. Sehingga di masa Sayyidina Uthman bin Affan sudah ada pertukaran duta besar antara Daulah Madinah dengan dinasti Tang di Cina. Saya dengarlah cerita sejarah ini perlu diungkapkan lagi ya karena kadang-kadang terutama anak-anak kita betul-betul nggak tergambar ya, nggak tergambar. Saya kemarin anak mahasiswa saya S3 saya kasih ujian. Saya tanya aja, tahu nggak siapa itu Adipati Yunus? Ada kenal nggak Bu Adipati Yunus? Bu? Adipati Yunus ini monumental sekali, ya beliau Raja Demak yang memimpin ekspedisi perang ke Malaka, ratusan kapal perang. Berarti waktu itu kerajaan Demak dan Bone sudah mampu produksi kapal perang. Dan ekspedisi perang itu melawan Portugis dipimpin oleh raja sendiri. Dan Adipati Yunus syahid dalam perang di Malaka itu. Jadi dari Demak, Jawa Tengah, ngirim kapal perang ke Malaysia, bukan ngirim TKI. Jadi dulu ya kan kita itu menolong orang Malaka, membebaskan dari Portugis, kita ngirim kapal perang dulu itu. Ya kan bukan ngirim TKI ke sana itu. Jadi sekarang PAL aja berapa kapal perang yang dibikin ya. Di zaman itu abad ke-15 abad ke-16 kerajaan Islam sudah bisa bikin kapal perang ya. Saya sering kenapa kita ini itu yang dulu diprotes oleh Profesor Harsha Bakhtiar dari Pedanka tahun 79 kan Litbang Pedanka kenapa mesti Kartini kata beliau. Kita punya wanita-wanita yang hebat sekali sebelum Kartini. Ya, beliau contohkan kayak Ratu Syafi'atuddin di Aceh. 25 tahun memimpin Aceh, seorang ratu. Ya. 25 tahun ahli politik. Ya. Kita punya Ratu Bone, Siti Aisyah. itu ahli sastra. Jauh sebelum Kartini. Kita punya jenderal angkatan laut pertama di luar Turki dari Baitul Muqaddas, Akademi Angkatan Laut. Jadi setelah Turki mengirim pasukan perang ke Aceh, kemudian Portugis berhasil diusir, dua kapal perang kembali ke Turki, satu kapal perang membangun Akademi Angkatan Laut waktu itu di Aceh. Itu yang melahirkan Laksamana Malahayati. Jadi seorang jenderal angkatan laut, ya. Bukan sembarangan. Kita punya Cut Nyadin yang luar biasa memimpin perang dan gak pernah berkompromi melawan penjajah waktu itu. Jadi kenapa mesti Kartini? Nah itu yang ditanyakan oleh Ustaz Sabatian. Kita mewarisi simbol Kartini dari seluruh guru-gurunya. Ya, yang surat-suratnya dikumpulkan oleh orang-orang Belanda, kemudian diangkat ya menjadi tokoh besar. Ya, Kartini meninggal umur 25 tahun. Makanya lagunya juga susah. Akhirnya dipaksakan sungguh besar cita-citanya. Gitu ya. Jadi yang dibanggakan adalah cita-citanya. Ya. Jadi karena wawasan sejarah kita dikecilkan betul ketika kita masuk ke dalam sejarah Islam, wanita-wanita muslimah jadi kecil. Gitu. Kalau mahasiswa saya tanya, tokoh pendidikan terbesar di Indonesia masih menjawab Ki Hajar Dewantara, saya bilang gak lulus. Kita punya tokoh pendidikan seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari, jauh sebelum Ki Hajar Dewantara punya konsep sekolah, para ulama kita sudah membangun pesantren. Ya kan? Sekarang ada pesantren Sidogiri sudah 300 tahun masih berdiri. Itu konsep pendidikan gak main-main pesantren itu. Kalah Taman Siswa dengan pesantren. Konsep pesantren dengan bandingan dengan konsep taman siswa nggak ada apa-apanya, Pak. Itu betul, itu bukan main-main gitu ya. Tapi coba tanya sekarang siapa tokoh pendidikan kita, masih Ki Hajar Dewantara ya. Ya kan, kenapa bukan Ahmad Dahlan ya, kenapa bukan Hasyim Asy'ari, kenapa bukan Muhammad Natsir, kenapa bukan coba Gontor Ki Haji Imam Zarkasi, bagaimana hebatnya beliau merintis pendidikan yang gak kompromi dengan penjajah sedikit pun. Karena saya baru minta surat pindah anak saya dari Gontor kelas 6 nih. Saya baru Gontor itu 75 tahun berjuang ya untuk disamakan. Ya, baru di masa Pak Habibie itu dapat pengakuan Gontor 75 tahun. Kami punya kurikulum sendiri, gak mau diikut kurikulum pemerintah. Sekarang baru ada pengakuan, ternyata saya baca itu dari Dikbud dan Departemen Agama, Gontor itu lulusannya diakui tingkat SMP dan SMA dan tidak perlu menyelenggarakan ujian nasional. Itu eksplisit, tidak usah menyelenggarakan ujian nasional, ijazahnya disamakan. Gitu. Jadi ini luar biasa, tapi menunggu 75 tahun itu. Ya, berjuang untuk menentukan kurikulum sendiri bahwa kita punya sistem sendiri. Ya, jadi kita kenapa mesti sebagai saya bilang udahlah biar aja yang pemerintah bikin kurikulum sendiri. Tapi sekarang saya buat kurikulum sendiri. Ya, karena ada hal yang berbeda. Profesor Alatas kan mengatakan the aim of education in Islam is to create a good man as a man. Ya, not as a citizen. Ya, jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu mencetak manusia-manusia baik sebagai manusia, sebagai khalifatullah, sebagai abdullah, sebagai hamba Allah, bukan sebagai warga negara. Karena memang kadang-kala negara itu punya konsep sendiri tentang manusia baik. Ya kan? Kalau negara kita manusia baik itu yang taat pajak, kan gitu ya. Jadi kamu mau tahajud, mau puasa Senin Kemis, ya kan? Mau apa aja, ya kan? Tapi kalau kamu nggak bayar pajak, bukan warga negara yang baik, kan? Gitu. Jadi konsep manusia baik menurut negara itu beda dengan konsep menurut alkoholik. Kadang-kadang beda. Makanya manusia yang baik menurut Allah, kalau negaranya baik, dia mendukung negaranya, ya kan? Ketika negaranya tidak baik, dia harus mengoreksi negaranya. Itu. Maka pendidikan harus mencetak manusia yang baik menurut apa sebagai manusia as a man not as a citizen gitu. Jadi kalau negaranya komunis diarahkanlah orang baik, Hitler dulu membangun sistem pendidikan untuk menjadi relawan kan, fasis gitu loh. Jadi saya sering ingatkan sekolah-sekolah Islam tuh, Anda sekarang coba kurikulum, kalau Anda ikuti kurikulum pemerintah, saya kemarin ceramah di beberapa pesantren, saya ingat, Anda ambil sekarang kurikulum PAI 2013, pemerintah luar biasa membuat konsep kurikulum sekarang itu sangat maju, berani dengan tegas menyatakan anak didik itu ya harus bisa menjalankan agamanya dengan baik. Dulu nggak ada yang berani buat konsep seperti ini, sangat maju dari segi agama. Agama sekarang jadi panglima dalam kurikulum, itu hebat. Tapi coba nanti masuk ke kurikulumnya, lihat materi-materi yang diajarkan, bagus sih. Tapi apa yang ditekankan oleh pemerintah itu? Perdamaian, ya, toleran dan damai itu. Soalnya pemerintah nggak mau ribut, itu intinya. Kalau ribut nggak bisa bangun. Yang penting kamu toleran. Nanti cari materi amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada di situ, ya. Menegakkan tauhid, melawan kemusyrikan, nggak ada di situ materinya. Jadi karena pemerintah nggak mau ribut, gitu kan, supaya anak-anak kritis terhadap aliran sesat, nggak ada, ya, itu nggak ada materi begitu. Pokoknya yang penting kamu damai, ya. Makanya ditanamkanlah multikulturalisme segala macam, karena dia civic pluralism paling tidak. Kalau bukan teologi, dia civic pluralism itu tidak boleh meletakkan satu agama lebih tinggi daripada yang lain. Ya, kita sebenarnya sudah digugat terus ini di Mahkamah Konstitusi, tapi masih mau digugat nama agama ini. Makanya kenapa mereka pengen kolom agama di KTP dihapus. Terus nggak berhenti ini usaha. Sekarang masih belum berhasil. Dia bilang ngapain sih ya? Kita selama ini di KTP kita ada kolom agamanya nggak ada masalah. Tiba-tiba dimasalahkan. Memang selama ini kita ada masalah kan? KTP kita juga nggak berat ada kolom agamanya. Sekarang disuruh ngapus, kan aneh sebenarnya ini. Yang ada masalah itu siapa? Wong kita ada kalau ada KTP agama, malah yang perlu dihapus tuh kalau nggak perlu itu kolom tanggal lahir. Kenapa kolom tanggal lahir dianggap penting kolom agama? Ya. Bagi orang Islam kolom agama itu penting, ya kan? Karena orang Islam itu kalau mati yang dilihat KTP-nya, kan itu, ya kan? Yang dilihat bukan dia milik KTP-nya Pak Islam, ya sudah, ya kan? Ada caranya Islam itu. Sebab agama lain, Pak, soal diapakan itu mereka fleksibel, ya kan? Boleh aja Anda jenazah pakai jas, pakai piyama, ya, pakai apa namanya dasi, itu nggak ada dulu. Apa Yesus dulu waktu meninggal pakai jas? Nggak ada. Yesus kalau dalam Bible kita lihat meninggal di kafani menurut versi mereka ya. Kalau kita baca itu kan setelah Yesus disalib, ya kemudian meninggal dibawa. Apa? Kan di kafani. Karena pada hari ketiga Maria Magdalena menengok kubur Yesus. Loh kok gak ada? Gitu. Yang tinggal kain kafannya. Yesusnya kabur katanya. Gitu. Jadi itu yang dibilang nanti bangkit kembali pada hari ketiga. Ya Paskah itu. Kan itu mereka, Yesus gak pakai jas waktu itu. Ya di kafani. Ya. Orang Hindu fleksibel kalau meninggal. Ada yang dibakar, ada yang dikubur. Ada yang dikremasi, abunya dimasukkan dalam botol. Saya pernah tanya di Ambon, gitu, di Pura. Gitu. Kalau orang Hindu meninggal, diapakan di sini? Dikremasi. Abunya dimasukkan dalam botol, dipaket ke Bali. Gitu kan. Di Singapura sekarang ada pemakaman, tuh kan, isinya cuma apa? Botol kan. Ya, jadi kan simple itu, praktis sekali itu kan. Jadi kalau mau ikut zaman yang praktis ya sekarang ini, itu jenazah bisa dikemas, ya. Praktis sekali gitu kan. Orang Islam ini kan susah kemana-mana cari kuburan, gitu kan. Kemana aja kita cari gitu kan? Ke barat lah kemana? Problematisnya mesti kuburan, gitu. Masalahnya itu. Ya. Jadi kalau orang Islam nggak bisa dipaketkan jenazahnya. Ya, dikremasi terus masukkan abunya dalam botol nggak bisa, makanya penting itu apa namanya di KTP ada apa kolom agamanya. Ya, saya dengar cerita dari Pak Maftuh Basuni dulu Mendagri yang dulu Pak Ma'ruf udah pernah ngusulin begitu, kata Pak Maftuh, kamu kalau nanti kecelakaan ya kamu mati diperiksa KTP nggak ada agamanya, mayat kamu dibakar. Ya, orang Islam itu praktis aja mau diapain ya mayatnya, itu penting bagi orang Islam. Ya, karena orang Islam itu jenazahnya enggak boleh untuk praktek. Kedokteran enggak boleh. Jenazah orang Islam itu mulia. Ya, orang mukmin itu. Kalau praktek kedokteran, cari mayat orang kafir. Ya. Jadi jangan sembarangan ya, impor banyak sekarang mayat dijual. Ya, bisa ya, itu gunanya orang kafir sebetulnya. Ya, jadi ada manfaatnya, kan ada manfaatnya, karena orang mukmin enggak boleh mandikan jenazah aja harus apa? Enggak boleh kasar, ya kan? Jadi begitu. Ya, jadi ada bedanya. Nah, itu termasuk adab itu. Orang mukmin lebih tinggi daripada orang kafir, ya. Adab juga. Dalam Islam enggak boleh sembarangan menyebarkan kemusyrikan melalui media massa. Itu enggak benar. Ya, jadi negara kita ini sangat toleran antara yang tauhid dan syirik diberi hak yang sama. Kan gitu ya. Kan gitu, untuk menyebarluaskan pahamnya kan itu luar biasa loh. Di sekarang Sultan Brunei buat dekrit ya, salah satunya syariat Islam diterapkan dan hanya boleh mengembangkan agama Islam. Itu salah satu dekrit Sultan. Ya, tidak boleh mengembangkan agama selain agama Islam. Itu dulu di negeri-negeri Islam begitu. Makanya kalau di Afghanistan, di Qatar, ada menyebarkan agama lain, ditangkap. Itu kriminal. Ya. Sebab dia menyebarkan kemusyrikan, mengajak orang murtad. Mengajak orang korupsi aja dosa. Ya. Mengajak orang untuk zina, itu aja dosa. Apalagi mengajak orang untuk murtad, untuk syirik. Itu enggak sembarangan itu. Ya, itu dosanya berlipat-lipat. Nah, sekarang pemimpin kita malah begitu ya. Ada yang calon presiden saya kenal baik, nyanyi lagi malah. Ya Allah, kasihan beliau. Belum jadi presiden, belum tentu. Ya, itu nggak ngerti, itu nggak, jadi mana yang penting mana tidak penting dalam adab gitu ya, nggak bisa. Orang mukmin dengan orang kafir dibedakan memang di dalam sistem Islam ini. Itulah masyarakat waktu itu di Madinah begitu. Tapi Rasulullah sangat hormat sama orang-orang muslim, sampai beliau bersabda, siapa yang menyakiti orang zimmi sama dengan menyakiti aku. Jadi orang-orang non muslim waktu itu betul-betul mereka diberikan penghormatan, silahkan menjalankan agama Anda, nggak boleh diganggu. Jangan bebani mereka dengan pajak yang tinggi. Sayyidina Umar waktu meninggal, mau meninggal pun pesan begitu lagi. Ya, ingat mereka, jangan dibebani. Karena itu wasiat Rasulullah SAW. Tapi ketika mereka merayakan hari besar mereka, kata Sayyidina Umar, ijtanibu a'da Allah fi'idihim. Jauhi mereka ketika mereka merayakan hari besar mereka. Itu saja sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Sayyidina Ali aja berperkara dengan orang Yahudi di pengadilan. Gara-gara baju besinya diambil gitu kan, jatuh ke tangan Yahudi, tapi beliau gak bisa membuktikan, gak punya saksi, akhirnya hakim memutuskan Yahudi yang menang. Gimana orang waktu itu Yahudi gak akhirnya masuk Islam melihat keadilan Islam sebagai kepala negara aja kalah berperkara di pengadilan dengan apa namanya seorang non muslim. Dalam soal itu sangat ya, sangat adil, tapi ketika soal ubudiyah, soal akidah, pisah ya, jangan dekat-dekat. Jadi itu masalah peradaban begitu. Itu sebetulnya peradaban seperti inilah yang kalau kita mau bangun ya, peradaban itu masyarakat yang cinta ilmu, masyarakat yang haus ilmu, ya masyarakat yang cinta akhirat. Ya, dua hal tadi yang saya sebut, pertama masyarakat haus ilmu, yang kedua ciri yang sangat menonjol di Madinah waktu itu adalah masyarakatnya cinta pengorbanan. Ya, cinta pengorbanan. Jadi betul-betul itu kalau semua bangsa sebenarnya akan mengatakan begitu ya kan, berkorban untuk bangsanya. Kata Kennedy ya katanya. Atau benar saya belum pernah baca aslinya. Tapi kata-kata itu populer katanya dari Kennedy. Jangan bertanya apa yang bisa diberikan negaramu untuk dirimu. Tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan untuk negaramu. Ya, jadi apa jiwa pengorbanan? Ya, tidak akan satu Muhammad Nasir itu suka mengutip seorang tokoh pendidikan Belanda, satu bangsa itu akan maju, kata Muhammad Natsir, kalau ada sekelompok guru ya yang rela mengorbankan diri mereka untuk bangsanya. Jadi guru-guru bangsa itulah yang akan memandu bangsa itu akan maju di situ. Ya. Jadi dua hal yang sekarang ini kalau kita bicara peradaban Islam yang dibangun Rasulullah SAW di Madinah adalah masyarakat yang sangat cinta ilmu, ya, dengan dasar iman yang sangat kuat, ya, dan masyarakat yang haus akan pengorbanan. Dengan itulah kemudian namanya sains dan teknologi gampang. Ya, gampang sekali waktu itu Islam segera, karena sifat haus ilmu itu yang menyebabkan Islam nanti melompat jauh melampaui peradaban lain. Ya, sebenarnya kita sudah bisa melihat bangsa-bangsa lain seperti itu. Ya, kita sekarang ini nggak tahu negeri kita mau dibawa kemana oleh para pemimpin kita ini, ya, mau membangun peradaban Indonesia, tapi tanggung. Ya, kalau menurut saya orang Hindu sudah mengatakan hanya dengan Hindu Indonesia akan jadi negara besar. Ya, orang saya mengatakan hanya dengan Pancasila Indonesia akan jadi negara besar. Tapi yang mengomong Pancasila itu juga bingung sampai sekarang. Gimana? Ya, menjabarkan Pancasila untuk jadi pandangan hidup bangsa. Gak ketemu sampai sekarang. Ya, karena harusnya pandangan hidup itu bukan Pancasila. Pandangan hidup itu agama. Pancasila mengayomi agama-agama untuk dijadikan pandangan hidup. Itu harusnya di situ. Sekarang kalau Pancasila jadi pandangan hidup, kita akan bertanya konsep Tuhan menurut Pancasila. Konsep hidup sudah mati menurut Pancasila. Ya, konsep amal menurut Pancasila nggak ada. Dulu pernah kan mau dibikin konsep ekonomi Pancasila, ya, sepak bola Pancasila, apalagi waktu itu ya, dan politik Pancasila. Jadi Pancasila itu bagaimana? Ya pokoknya tidak kapitalis, tidak sosialis, ya, jadi tidak ini, tidak ini, ya, tidak bukan ini, bukan itu. Ya, jadi kenapa nggak mau kembali kepada Islam? Ya, negeri kita Muslim, ya, pemimpin kita Islam. Kurikulum pendidikan kita sekarang alhamdulillah sudah syarat eksplisit tegas gitu ya. Undang-undang pendidikan kita jelas, undang pendidikan nasional tahun nomor berapa? 20 tahun 2003 dan nomor undang pendidikan tinggi 12 tahun 2012 juga dengan tegas menyatakan lulusan pendidikan itu anak didik harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan sebagainya. Itu sudah jadi pedoman. Tinggal kita tunggu Pak SBY ini sebelum turun nanti mengeluarkan kepres, ya, kepres iman dan takwa, ya, mudah-mudahan ya. Ya, saya nanti Ustadz Bakhtiar minta nulis surat ke Pak SBY supaya mengeluarkan kepres itu. Jadi kalau ujian skripsi nanti di UI di mana-mana itu nggak ditanya dulu metodologinya apa, temuan kamu apa, ditanya dulu kamu Islam nggak, ya, sholat nggak, ya, bisa ngaji nggak. Durhaka sama orang tua enggak? Nah, kalau dia akhlaknya enggak baik, ya kan? Imannya enggak beres, dia syirik, enggak lulus. Ya, enggak sesuai dengan undang-undang. Kan itu sebenarnya. Undang-undangnya mengatakan begitu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu yang pertama. Ya, itu tinggal melaksanakan undang-undang itu. Tugasnya presiden. Ya. Jadi, misalnya saya kira itulah. Ini mungkin kita bicara peradaban. Ya, itu saya mau kita mencontoh bagaimana Rasulullah membangun satu peradaban dari dasarnya. Ketika manusia sudah dibebaskan dari penghambaan pada sesama, ya, manusia hanya mentauhidkan Allah, maka disitulah peradaban Islam bisa ditegakkan. Ya, nggak bisa kalau masih menjadikan dunia sebagai tujuan, syahwat sebagai tujuan, lupa pada tazkiyatun nafs tadi, ya, wa yuzakkihim tadi nggak dilaksanakan, susah. Ya, dibangunkah bank Islamkah, sekolah Islamkah, universitas Islam. Tapi kalau itu gak jadi tujuan, akhirnya tujuannya dunia lagi, rebutan lagi. Dibikin partai Islam, rebutan duit lagi, ya, rebutan kursi lagi. Itu gak bisa. Karena orientasinya bukan lagi kepada akhirat, ya, kepada ibadah pada Allah. Baik-baik dan sekalian, saya kira itulah ya, gambaran tentang membangun peradaban Islam dari dasarnya, ya, bagaimana telah dicontohkan dari Rasulullah SAW. Jadi kita ini punya contoh, ya, makanya kita ini selalu bisa kembali, ya, kembali. Enaknya kita di situ, ya, bukan kita tidak punya contoh, kita dikasih contoh. model itu ada, modelnya ada. Jadi kalau kita tersesat, ya kita kembali ke model awal itu. Ya, nah, model itu yang kemudian, yang manusia itu kan sebenarnya modelnya sama. Aktivitas manusia itu dari dulu juga sama. Ya, aktivitas hidupnya ya makan, minum, ya bekerja. Hanya yang berubah manusia itu apa sih? Sarana dan prasarananya. Komunikasi tetap, hanya sarana prasarana komunikasi yang berubah. Orang mencari hiburan tetap kayak dulu, hanya sarana dan prasarana yang berubah. Nah, Islam punya konsep yang berdasarkan wahyu untuk membangun satu konsep manusia, apa namanya, kehidupan masyarakat yang sangat ideal. Yang kemudian tujuan hidup mereka hanyalah mencari sa'adah, ya, kebahagiaan, apa namanya, di dunia dan akhirat. Saya kira demikian, ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah berhasil membangun peradaban, kemudian akhir dari itu semua Rasulullah berhasil membangun sebuah generasi penakluk, dan Eropa bisa ditaklukkan sepeninggal Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan ini, apakah giroh atau semangat semacam ini telah lepas dari ruh Islam pada hari-hari ini, sehingga umat Islam di negara manapun menjadi sasaran intimidasi dan perbudakan. Seperti Ustaz tadi bilang, kalau dulu Pati Unus mengirimkan armada perangnya ke Malaka, sekarang kita mengirimkan TKI ke Malaka, ke Malaysia. Lalu, adakah metode bagaimana sebuah generasi diciptakan, dibentuk, dan diarahkan untuk bisa memasuki kepada atmosfer yang pernah dilakukan oleh para sahabat, yaitu generasi penakluk? Itu pertanyaan pertama. Sementara ini barangkali hanya sekedar sebuah catatan saja, bahwa pada hari-hari ini, sebuah organisasi rahasia yang dinamakan spesial strategis biro itu berkedudukan tidak dalam struktur Pentagon, tapi dia berkantor di Pentagon. Kerja kelompok ini adalah menciptakan sebuah operasi-operasi khusus di mana tiap-tiap negara Islam itu selalu dikendalikan oleh minoritas. Apakah Indonesia pada hari ini seperti itu? Wallahu a'lam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 54 itu jelas generasi seperti apa yang seharusnya muncul, ya, yang kita bangun. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Ya, wahai orang beriman, jika kamu sudah lari dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Ya. Apa ciri kaum itu? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta pada mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi generasi ini harus kecintaan pertama kepada Allah. Ya. Setelah itu di bawahnya. Kemudian yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Dia rendah hati dengan orang-orang mukmin. Artinya dia enggak berantem sama orang-orang Islam. Tidak menjadikan orang Islam sebagai musuhnya, dendam sama orang muslim. Jadi harus bersikap rendah hati, ya, adzillatin 'alal mu'minin. Berukhuwah dengan sama mukmin. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin. Dia punya sikap izzah kepada orang-orang kafir. Dia punya semangat untuk tidak boleh kalah. ya. Itulah yang ditanamkan Rasulullah SAW. Punya sikap izzah. Lihat para generasi pertama yang datang ke Habsyah. Mereka berdebat dengan raja. Saya berpikir gimana Rasulullah mendidik sahabatnya di Mekah waktu itu. Sampai bisa berdialog tentang sejarah agama, tentang ketuhanan. Ketika mereka jadi pengungsi waktu itu di Habsyah. Ya, bagaimana keahlian Ja'far bin Abi Thalib. Bahkan ketika Amr bin As datang ke sana, ke Habsyah waktu itu. Bisa dijawab dengan sangat bagus. Ya. Jadi generasi pertama ini kalau kita lihat diplomasinya udah internasional waktu itu. Ya, kualitas yang apa kader-kader Rasulullah itu udah kualitas dunia. Kualitas unggul, ya. Bisa berdialog dengan raja dan pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita ininya, kualitas ini ya. Apa namanya? Aizzatin 'alal kafirin. Kemudian yujahiduna fi sabilillah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah. Tidak pernah hidupnya lepas dari usaha untuk jihad fi sabilillah. Karena tadi juga kalau kita mau bebas dari api neraka, kita harus selalu berjihad fi amwalikum wa anfusikum. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut jahidul musyrikina fi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, kata Rasulullah. Berjihadlah kamu melawan orang musyrik dengan hartamu, dengan dirimu dan dengan lidahmu. Ya, dengan ilmu, dengan kecerdasan, dengan lisan. Nah, sekarang dengan tulisan. Ya, kita bisa pakai sekarang Twitter, Facebook untuk jihad. Ya, untuk membentengi umat dari serangan-serangan yang merusak ya akidah dan pemikiran umat Islam itu. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan yang mencela. Jadi kalau kita lihat metode apa? Metode Rasul itu sangat jelas. Ya, tanamkan akidah. Ya. Kalau ulama kita dulu, saya ambil contoh enggak usah jauh-jauh. Saya buka situsnya. Kita sudah pernah mengenal apa namanya? Bapak Ibu sekalian pernah mengenal namanya Gurindam 12. Ya, Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini kan meninggal muda sekali, beliau meninggalnya 38 tahun. Ya, di iya, di Pulau Penyengat Riau. Oh, bukan meninggal. Dia menulis karya Gurindam ini pada umur 38 tahun. Pada tahun 1847 Masehi, abad ke-19. Saya bacakan Gurindamnya ini untuk enak sekali. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiada hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Dan seterusnya, itu baru pasal 1 dan 2. Tapi yang kita lihat tadi, barang siapa mengenal yang empat. Ya, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Empat yang kita harus kenal, empat. Satu, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya, mengenal Tuhannya. Allah itu siapa? Ma'rifatullah di situ. Yang kedua, mengenal diri. Siapa kita ini? Dari mana kita berasal? Mau kemana kita? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Itu yang penting. Makanya dalam pelajaran-pelajaran di sekolah harusnya ini diajarkan. Ya, mengenal diri, bukan manusia purba itu. Anak-anak kita dipaksa, kita dulu juga begitu, belajar manusia purba. Asal-usul manusia purba itu kan menghina. Manusia purba itu kalau kita lihat gambarannya, itu manusia goa, caveman. Mereka itu hidup di goa-goa, tidak tahu untuk apa hidup kecuali cari makan. Kan itu. Maka yang dikerjakan adalah yang dicari alat-alat untuk cari makan, kan itu alatnya gini. Karena dalam bayangan yang nyusun buku ini, kehidupan manusia terpenting itu cari makan. Tidak tahu untuk apa dia hidup. Padahal manusia pertama di dunia ini yang terpenting itu untuk apa dia hidup, dia tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan hidupnya, untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi karena dominan sekali kurikulum ini dibangun atas asas empirisisme, ya, materialisme, rasionalisme. Akhirnya unsur-unsur seperti ini mengenal diri, diri yang mana. Ketika orang belajar sejarah, gak ada Al-Quran jadi sumber di situ. Wahyu tidak dianggap ilmiah. Yang ilmiah itu hanya yang empiris dan rasional. Itu kalau gak hati-hati, Pak. Saya sering ingatkan guru-guru, Anda mengajarkan suatu anak, anak didik Anda ini akan split personality, karena akar pikirannya akan bercabang. Ketika dia belajar sejarah, dia sekuler. Kenapa tidak ada ayat-ayat Al-Quran ketika bicara manusia? Mereka bilang, itu bukan pelajaran sejarah, Pak. Itu pelajaran agama. Nah, ini yang saya bilang guru yang sesat. Gitu. Jadi ketika dia belajar ini, sains, dia gak mengarahkan untuk anak-anak mengenal Tuhannya. Ya. Jadi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan mengenal dunia. Barang siapa mengenal dunia, taulah dia yang terperdaya. Ya, dunia ini banyak menipu. Ya, banyak orang tertipu. Ya tadi, dunia itu isinya kan itu aja. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Isinya perempuan aja. Ya. Itu mungkin kalau acara infotainment itu sekarang ya, paling laku. Ya. Saya bingung, kok bisa sekarang jurnalistik? Karena saya wartawan. Jadi dulu zaman saya wartawan gak kayak begini. Hebat sekali wartawan infotainment itu. Dulu saya pernah ditugasi. Saya dulu gak mau karena saya wartawan politik. Jadi kalau saya pernah ditugaskan untuk meliput artis di tim waktu itu. Saya gak mau, dimarahin saya. Saya bilang, saya wartawan politik. Saya bilang gitu. Masa saya meliput artis? Ya. Tapi sekarang ini, itu yang paling populer. Tahu aja wartawan itu. Hebat sekali wartawan infotainment itu. Dan kuat nungguin. Artis itu tungguin depan rumahnya sampai kadang-kadang pagi, siang, malam ditongrongin kemana, jadi kejer. Ya. Habis cerai, ditanya siapa yang baru. Belum cerai udah ditanya kapan cerai. Ini apa isinya itu? Cuma kalau belum punya pacar ditanya. Sudah punya pacar belum, masih jomblo atau enggak. Nanti kalau udah punya pacar ditanya kan kapan kawinnya. Gitu. Kalau sudah kawin, ya, ditanya kapan cerainya. Gitu. Jadi ini Masya Allah, ini benar-benar. Ya namanya memang hubu syahwati minan nisa. Orang seneng aja memang itu naluriah manusia. Ya seneng yang cantik, seneng yang cakep. Biasa manusia itu. Makanya Rasulullah juga sudah menyebutkan itu naluriah. Suini anak hubu syahwati minan nisa. Wal banin, anak-anak. Wal konantil mukontoroti, harta perniagaan. Minat zahab wal fitoh. Ya, yang dari emas dan perak. Suka uang manusia itu. Wal khail musawwamati, dan kuda yang ditambatkan. Kuda dalam arti majasnya, apakah kendaraan yang baik. Ya. Wal an'ami wal harth. Manusia suka ternak biasanya. Wal harth, dan sawah ladang, kebun. Dunia itu enggak lepas dari itu aja coba ya. Kalau orang kaya pasti belinya gitu ya. Oh, nyimpen uang kah? Apa nyimpen kebun? Nyimpen ternakan itu aja. Gak jauh-jauh itu aja yang dia. Ya, nyimpen perempuan. Nama ini. Apa namanya? Manusia ini. Jadi itu, Pak. Yang tadi itu. Jadi kalau kita mau membangun itu, pondasinya ini yang dia. Meletakkan dunia pada tempatnya. Ya. Meletakkan akhirat sebagai tujuan. Itu. Makanya ayat-ayat Mekah. Apa sih inti ayat Mekah kalau kita lihat surat-surat juz 30 itu? Hampir semua menekankan tentang pentingnya akhirat. Itu yang kita bersyukur karena kita diberitahu setelah kita mati. Tidak selesai. Ada kehidupan lain. Itu yang kita. Kalau kita gak diberitahu oleh wahyu, kita gak tahu untuk apa kita hidup. Dan mau kemana kita setelah mati. Itulah yang mengubah masyarakat Arab. Bayangkan bagaimana mereka sampai diajar Rasulullah, kalau besok kiamat di tangan kamu masih ada tanaman, tanam itu. itu pahala. Ini kan berat, karena saya kadang-kadang kalau bikin yayasan gitu ya, mau bikin, kita hitung-hitung kan, ya Allah, nanti kalau sudah saya mati, kita pikirnya dunia. Siapa yang, bukan mikir, kalau kita di akhirat, ya, ini jadi tabungan kita. Ya, kita banyak sekali yang mungkin ya, kalau saya introspeksi di sana, iya, kenapa kita masih selalu orientasi dunia, bukan akhirat. Tapi dunia bukan ditinggalkan. Ini cara pandang ini dulu, generasi ini. Saya menekankan ini bukan apa, karena sekarang saya praktekkan di kurikulum, di sekolah-sekolah. Ya, betapa banyak sekarang anak, termasuk di sekolah-sekolah Islam, yang tidak tahu dia ngambil jurusan apa setelah dia lulus SMA. Harus kuliah di mana tidak tahu. Setelah kuliah apa yang harus dikerjakan dia tidak tahu. Generasi itu. Ya. Ini yang nanti Pak, kalau mau membangun generasi tadi, itu yang jadi patokan. Dan itu semua ada contohnya pada Rasulullah. Gampang sekali. Ya. Insya Allah, kita sudah banyak membuktikan ya, generasi-generasi kita dulu, bagaimana para pendahulu kita bisa mengubah Nusantara ini ya, dari 100% Hindu, Buddha, animis menjadi hampir 100% Muslim. Bukan prestasi yang kecil. Ya. Dan selalu dimulai dari apa? Ya. Semangat imannya tinggi, semangat ilmunya tinggi, dan semangat pengorbanannya tinggi. Kalau itu enggak bisa. Jadi itu generasi. Bagaimana praktisnya ya, membangun itu harus lahir, dimulai dari lahirnya kepemimpinan ulama. Ini yang sekarang kami tekankan betul ya, bagaimana caranya kita harus membangun satu lapis kepemimpinan umat, yang itu adalah para ulama. Tapi ulama bukan sekedar, jangan bayangkan ulama kayak sekarang, enggak. Ulama seperti yang kualitasnya Nabi. Karena ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu bukan sekedar dosen, mengajar, ya tidak. Dia orang yang kayak tadi, harisun alaikum bil mu'min raufur rahim, ya. Dia cinta orang mukmin, hatinya bersama orang mukmin. Ya, jadi punya sikap yang sangat tinggi, ya, kepedulian. Ini enggak gampang ini, terus terang. Tapi ya itu enggak ada pilihan lain kecuali menapak kembali apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi letakkan landasan pemahaman yang kita sebut sebagai worldview. Menanamkan izzah sebagai seorang izzatin alal kafirin. Ya. Saya pernah masuk ke satu partai politik, saya ikut mendirikan. Kemudian saya 2 bulan saya keluar. Karena bayangan saya dulu, partai Islam itu harusnya saya bilang gak begini. Karena yang saya dengar dulu cerita dari orang-orang tua, dari zaman Pak Nasir dan lain-lain dulu, gak rebutan kursi dulu. Sampai tahun 80-an itu saya SMA saja. Saya udah ikut tuh waktu itu, kampanye P3 itu, saya waktu itu saya SMA, saya di pondok. Perasaan saya waktu itu kayak jihad tuh, ikut kampanye itu ketika itu. Malam-malam naik sepeda puluhan kilo, hanya untuk hadir kampanye P3. Waktu itu perasaan saya, lalu hadir kampanye P3 itu kayak kita udah jihad. Ya, melawan Golkar tuh kayak udah mau syahid waktu itu. Padahal bapak saya Golkar. Tapi ketika itu, gak ada dulu itu pikiran, apa namanya, saya tanya, bapak dulu pakai biaya berapa? Gak ada. Calak-calak dulu saya tanya, gak ada keluar duit sedikit pun mereka. Masyarakat yang dulu apa mendukung mereka. Nah saya gak tahu sejak kapan tuh pergeseran-pergeseran itu. Saya ada calon yang saya tahu teman baik gitu ya, calak anggota DPR aja, minimal saya tanya dia 600 juta minimal. Untuk modal untuk apa, jadi yang untuk minimal tuh 600 juta. Itu yang baik itu Pak, sudah. Ya, itu yang sudah baik, gak macam-macam itu modalnya 600. Jadi itu Pak, kalau kita mau menapak itu Pak, dari pendidikan. Kita harus lahirkan dari situ. Ya insya Allah sih, kita sedang usaha. Makanya sekarang, cara dengan Ustaz Bahtiar sekarang, insya Allah kita, target kita itu bagaimana kita harus melahirkan lapisan ulama yang pemimpin betul. Jadi bukan berarti 2014 gak penting, ya, penting. Tapi untuk jangka panjangnya, paling tidak 20 tahun, ya, itu harus lahir itu, harus lahir, ya, ulama-ulama yang punya kualifikasi yang hebat. Baru umat bisa percaya. ya, nanti umat tidak percaya sama artis lagi. Kalau sekarang ya maklum aja lah, ya, karena kadang-kadang ulama ya pintar ilmu agamanya tapi nggak bisa komunikasi, itu nggak boleh. Itu sama ulama dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus bisa nulis yang baik, harus bisa apa namanya berkomunikasi yang baik, harus memberi contoh yang baik, harus berilmu yang baik. Saya kira itu yang kedua tadi tentang apa, lupa. Special strategy biro, sebuah badan yang tidak dalam struktur Pentagon, tetapi itu dia, apa itu? Illuminati pasti bukan? Bukan, ada sebuah biro operasi khusus yang memang tugas mereka yang invisible government. Iya, sejenis itu. Dan mereka sudah sekarang merasuk di Indonesia, dan kondisi real politik hari-hari ini di Indonesia banyak partai politik yang kemudian tumbuh kembali, itu bagian dari pekerjaan itu. Jadi Indonesia ini sedang menuju ke sebuah perpecahan serius, dan dikhawatirkan ada sebuah proposal intelijen, proposal dari William Cohen ketika dia jadi Menteri Pertahanan zaman Bill Clinton. Indonesia sedang dipersiapkan menjadi 8 negara. Dan Timur-Timur, kemudian ada Republik, sedang siap-siap tuh Republik Demokratik, Republik Kristen Demokratik Papua, dan Republik Demokratik Uni Timur, dan Nangroe Darussalam. Ya, saya mungkin gak bahas ini, apa namanya, Apollo Alam, ya, tapi dari sudut pandang Islam, ya, saya concern sekarang bagaimana kita melahirkan itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang jenderal yang dia khawatirkan adalah Papua. Nah, dia ngomong kalau apa namanya Papua ini katanya kita tahu tapi kita nggak bisa melakukan sesuatu. Ya, kalau Aceh mudah-mudahan tidak. Saya pernah ngisi ceramah di Aceh, saya katakan kalau teman-teman Aceh ini berpikiran, saya bilang ingin lepas dari Indonesia itu kerdil, saya bilang. Karena dulu Anda yang menyatukan Nusantara. Jadi Aceh ini harus jangan berpikir lari dari Indonesia. Dulu Anda harus membangun peradaban tinggi di Aceh sehingga Anda bisa menyatukan Nusantara, memimpin Indonesia. Itu yang harus dilakukan orang Aceh. Bukan malah lari dari Indonesia, saya bilang gitu. Itu pikiran kerdil itu kalau orang Aceh mau lari dari Indonesia. Iya kan? Dulu kita berislam dari mana? Dari Aceh dulu, Serambi Mekahnya di Aceh. Kok sekarang orang Aceh mau lari, kan lucu itu. Nah itu yang kita saudara-saudara kita di Aceh harus kita rangkul. Insya Allah. Makanya Profesor Naqib Al-Attas, ya, itu tesisnya jelas, Pak. Ini pelajaran. Kenapa saya berpikir yang harus dirubah salah satu sekarang itu di kurikulum kita itu kurikulum sejarah. Saya sampai sekarang tiap buat soal pendidikan, saya kasih soal. Yang menyatukan Nusantara siapa? Kalau masih nyebut Gajah Mada, udah itu. Nggak lulus, saya bilang. Kapan Gajah Mada menyatukan Nusantara? Enggak ada, itu dongeng sebenarnya kan. Sekarang Pak SBY ke situs Mojopahit Trowulan. Yang mana coba ahli sejarah mana bisa membuktikan Gajah Mada menyatukan Nusantara? Oh, menyatukan Sunda aja enggak berhasil. Saya bilang kepada orang-orang Sunda, gimana Anda ini orang Sunda kok tokoh utamanya Gajah Mada? Di Bandung aja enggak ada jalan Gajah Mada, saya bilang. Tapi di kurikulumnya masih ada Gajah Mada. Padahal yang menyatukan Nusantara ini kan dua hal, kata Profesor Naqib Al-Attas dalam buku dia Historical Fact and Fiction. Dia membuktikan faktor penyatu Nusantara ini dua. Satu Islam, dua bahasa Melayu. Makanya beliau sangat menekankan kita harus mewaspadai yang namanya proses de-Islamization of language dalam bahasa Melayu. Sekarang lagi kita kader di Solo, ada S2. Alhamdulillah dia kemarin seminar apa, santri kita ada, kami buat pesantren namanya pesantren Lir Ilir. Ya, pesantren Lir Ilir, pesantren pemikiran Islam khusus perempuan. Ada orang kaya ngasih beasiswa 10 orang untuk perempuan S2. Ya, salah satunya itu lulusan yang masuk itu lulusan tercepat di UGM dari Fakultas Sastra. Bagus sekali. Dia kemarin pernah artikelnya saya muat di Republika dalam seminar nasional tentang bahasa, dia membuat paper yang baru, para profesor pun menganggap ini penting, itu de-islamisasi bahasa Indonesia. Jadi proses itu, jadi orang Islam nggak ngerti sekarang ini bahwa bahasa Indonesia itu mengalami pemurtadan terus menerus, yang akhirnya umat Islam itu dijauhkan dari agamanya karena bahasanya dirusak. Ya, orang sangat ketika kata Allah disebut, orang kabur. Makanya di Malaysia dilarang. Ya, kalau mau buka web saya adianusyani.com, saya buat e-book di situ tentang kata Allah. Memang seharusnya di alam Melayu kata Allah tidak disalahfahami, karena kata Allah itu adalah kata terpenting dalam agama Islam. Seharusnya agama lain tidak boleh pakai. Tapi di Indonesia nggak ada undang-undangnya, di Malaysia ada. Karena begitu orang disebut kata Allah, sekarang dia mengatakan Allah juga Tuhan sama dengan yang lain. Tidak sama. Allah itu Tuhan kita. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, itu yang makanya saya kritik Cak Nur menerjemahkan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Enggak benar, karena Allah itu nama. Ya, jadi nama itu tidak bisa diterjemahkan, Pak. Jadi Allah itu kata terpenting. Sekarang kata Allah disebut kata Allah, hilang dia gambar. Bahkan kata Islam. Di perguruan-perguruan tinggi Islam udah banyak sekarang kata-kata Islam. Ada Islam liberal, Islam struktural, apa Islam kultural, Islam apa namanya? Islam esoteris, Islam rasional, Islam macam-macam. Jadi ketika disebut kata Islam, orang hilang gambaran. Kalau dulu disebut, are you Muslim? Yes, I am Muslim. Orang gak berdebat tentang Islam. Sekarang kalau Anda Muslim, iya, Islam apa? Jadi udah hilang, kata Islamnya udah kagum. Iman sekarang, iman, kata iman dikaburkan. Anda mukmin. Orang apa maksudnya mukmin? Jadi kata-kata kunci dalam Islam, itu kabur maknanya. Nah itu yang akhirnya membuat orang hilang gambaran. Ya, kata nabi, kata mukjizat. Ya, tahu banyak sekarang dikit-dikit kata. Nah, waktu itu saya ingat tuh yang Pak Wiranto nyanyi waktu di TV itu nyanyi tuh. Ada kata mukjizat, mukjizat. Itu kalau orang muslim menyebut kata mukjizat beda dengan Kristen. Ya, enggak sama. Mukjizat tuh enggak sembarangan diucapkan. Itu kata-kata penting. Karena mukjizat itu yang membuktikan kenabian seseorang. Ya. Jadi kata mukjizat itu khusus secara istilah membuktikan dia nabi atau bukan. Dari mukjizat itu, dan mukjizat nabi yang terakhir Al-Qur'anul Karim. Ya, kata-kata itu hilang, Pak. Jadi kata adab tadi sudah hilang, kata ilmu. Sekarang bingung kalau ditanya mencari ilmu wajib, thalabul ilmi faridatun. Tanya orang Islam, tahu enggak kamu apa artinya ilmu di situ? Ilmu apa yang wajib? Kalau kamu diwajibkan sholat, tahu sholat. Kalau diwajibkan mencari ilmu, ilmu apa yang wajib? Ya, hilang. Ketika disebut kata ilmu, udah gak paham lagi dia. Apa yang dimaksud ilmu? Ya. Jadi, banyak kata-kata kunci yang kemudian hilang. Kata takwa. Apa maksudnya takwa? Ya, tadi yang dimaksudkan tadi, Pak. Apa itu? Hilang gambaran. Jadi kalau sekarang ini kita kembalikan lagi ya, dari kurikulum itu yang benar. Ya. Jangan menyatukan Nusantara. Insya Allah. Saya yakin. Jadi orang-orang muslim di Nusantara ini, Pak, ya, itu harus kita jaga mereka. Ini warisan. Dulu Islam yang menyatukan Nusantara ini. Dan Nusantara ini harus kita pertahankan. Ya. Jangan malah pecah. Harus nambah malah. Saya bilang, jadi jangan hanya Nusantara, ya, tarik lagi Malaysia nanti nyatu dengan kita, kan gitu harusnya, kan Brunei nyatu dengan kita, Thailand masuk dengan kita, dulu Filipina semuanya kan Muslim itu, sebelum Portugis masuk, termasuk Manila waktu itu Muslim, makanya orang Muslim kalah bertahan di, ketika Thailand, Filipina diserang, siapa yang bantu mereka? Dari Makassar. Ya, dari Makassar kirim kapal perang ke sana. Itu dulu Nusantara ini. Kenapa sekarang Eropa malah makin nyatu. Sekarang orang Islam malah makin dipecah-pecah. Kan lucu itu. Jadi ini yang cara berpikir, makanya waktu di Aceh saya katakan Anda Kerdil itu berpikirnya kalau mau lari dari Indonesia, justru bangun peradaban yang tinggi di Aceh. Dulu Aceh itu hebat dengan Islam. Orang Jawa agak susah bilang itu, membayangkan hebat dengan Islam. Susah. Aceh itu luar biasa. Sama kayak Turki. Turki itu dia gak usah nyebut kata Islam. Tapi kalau sejarah Turki, itu yang diperjuangkan oleh Fatullah Gulen di Turki. Kenapa Turki itu kuat sekali? Sekularisasi hampir 100 tahun. Ya, dipaksakan ke Turki, tidak berhasil. Karena ulama-ulama Turki mengadakan perlawanan kultural. Ya, mereka kembali, kita harus kembali ke sejarah Turki. Begitu mereka menengok sejarah Turki, sejarah mereka keagungannya di zaman Islam. 500 tahun Turki itu menjadi kekuatan internasional. Gak sembarangan. Nah itu, jadi Turki selalu, semua bangsa kalau dia mau kembali ke sejarah. Nah ini pemerintah kan sekarang menjadikan kurikulum sejarah ini kurikulum pokok. Sejarahnya yang mana? Ya. Saya udah datang ke apa ke Dikbud. Saya kasih buku sejarah yang kita buat untuk SMA. Tapi saya tahu ini susah lah untuk nasional. Karena sejarah kita ini kalau sejarah nasional yang besar Hindu. Ya. Pak SBY masih berpikir begitu terus. Ya, Pak SBY korban sejarah terus terang. Pejabat kita banyak yang jadi korban sejarah. Kenapa masih besar-besarkan Majapahit terus? Majapahit itu sudah masa lalu. Dulu Candi Borobudur itu simbol penindasan. Makanya waktu tenggelam, habis sampai apa, ketimbun tanah. Di Palembang itu katanya Sriwijaya itu kan ratusan tahun. Buddha. Kenapa hampir tidak ada bekas sama sekali di situ? Tidak ada pembantaian orang Buddha. Enggak ada pengusiran orang Buddha. Kalau orang Muslim habis di Andalusia, memang dibunuhin semua. Diusir semua kan gitu. Tapi pernah orang Muslim ngusir orang Buddha dari Palembang? Gak ada. Kenapa total Palembang itu tidak ada bekasnya Buddha yang ratusan tahun? Itu menarik. Itu hebatnya dulu dakwah Islam itu. Kenapa Majapahit itu gak ada bekasnya? Sekarang digali, diangkat lagi. Peradaban tertinggi Majapahit. Kenapa mesti Pak SBY ngasih delegasi APEC itu patung Garuda Wisnu Kencana? Sekarang lagi dibangun di Bandung. Patung Garuda Wisnu Kencana tingginya sekitar 150 meter, biayanya 140 miliar. Nanti mau dikirim ke Bali, di Preteli, ngirimnya 150 miliar. Ngirimnya saja. Saya pikir ini gimana sih? 300 miliar untuk bikin dan ngirim patung Garuda Wisnu Kencana. Gak kapok pemerintah ini. Saya waktu tahun 96 itu ikut meresmikan patung Kristus Raja di Dili. Zaman Pak Harto. Untuk menghibur orang Dili, Timur-Timur. Supaya jangan lepas kan. Dibangun apa namanya patung Kristus Raja. Terus kita naik itu di pantai atas setinggi Dili. Ah, orang Timur-Timur dikasih begitu ya tetap aja lari. Ya, tetap aja. Uskup Belo juga maunya lepas dari apa dari Indonesia. Dulu waktu itu kan Pak Wiranto yang apa jenderalnya. Waktu itu saya masih kita sama wartawan-wartawan bilang Pak Wiranto gimana sih Pak? Tentara di kan Uso Belo wawancara dengan majalah Der Spiegel di apa di Jerman. Ya, yang menjelek-jelekan TNI waktu itu. Jadi itu maksudnya apa? Jadi izahnya itu loh, izah kita sebagai bangsa ini gitu. Apa yang menyatukan kita ini? Saya yakin sekarang ini okelah mereka punya skenario. Tapi kita sekarang ini harus satukan orang-orang Muslim, sadarkan bahwa kita ini, negeri ini warisan para ulama kita. Kita disatukan dengan Islam, kita disatukan dengan bahasa. Ya, bahasa Melayu. Dulu ulama kita tidak mengubah bahasa Melayu jadi bahasa Arab. Tapi kita terlanjur mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Latin. Itu memang kecelakaan. Ini, ya, ini kecelakaan. Ini. Karena dulu bangsa-bangsa di dunia sekarang itu gak mau mengubah tulisan. Kita bisa ngubah tulisan dulu gimana ceritanya? Coba India, Cina, Korea, Jepang, Yahudi, ada yang ngubah hurufnya? Gak mau. Latin. Bangsa Muslim yang besar Indonesia dan Turki itu mengubah apa hurufnya ke Latin. Apa akibatnya? Kita putus dari sejarah kita. Akhirnya kita putus dari sejarah. Karena kita putus dari sejarah, ya kita putus dari khazanah. Para ulama kita yang ratusan tahun di sini. Kita diputuskan oleh penjajah. Ini hebatnya Belanda itu. Canggih sekali. Memutus huruf, ya, memutus pahlawan kita. Bingung sekarang kan anak kita tuh nggak ngerti katanya. Kita itu dari mana dulunya itu? Kita menengok secara ke belakang, ketemu Jepahit, sumpah palapa. Tidak, tidak akan. Itu Buya Hamka sudah lama marah itu. Dalam tafsir Al-Azhar tahun 60-an, Buya Hamka sudah menulis itu. Bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Itu di tafsir Al-Azhar tahun 62. Buya Hamka sudah mengkritik itu. Ya, bangsa kita dididik lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah. Padahal Gajah Mada itu yang menghancurkan kerajaan Samudra Pasai. Ya, yang menyerang kerajaan-kerajaan termasuk Madura, termasuk Sunda. Sekarang diangkat jadi simbol nomor satu kan. Karena akhirnya hilang gambaran kita. Memang Nusantara yang nyatukan apa? Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu yang mana? Buah Palapa itu buah apa? Sampai sekarang itu gak ketemu. Ya, tidak akan makan buah Palapa. Ya kalau saya silahkan sajalah. Saya gak mau mencampuri urusan pemerintah. Tapi saya pikir sekarang saya hanya berharap, saya bilang pesantren-pesantren, kurikulum, apa namanya, sekolah-sekolah Islam, coba ubah dari situ. Nanti Pak, mau skenario dari luar tadi itu mau dipecah belah negeri kita, enggak. Kita harus yakinkan tentara, harus yakinkan polisi, yakinkan politisi kita, bahwa kita kuat bersatu dengan Islam. Ya, itu yang diperjuangkan Ustaz Fadlan di Papua sekarang. Ya, unsur-unsur Islam di Papua insya Allah enggak mau. Tetap mereka setia dengan NKRI. Itu yang kita. Jadi memang kenyataannya begitu. Dalam sejarah dulu, Islamlah yang merekat ini. Jangankan Nusantara, kalau bisa Malaysia sekalian ke sini. Ngapain, kenapa mesti Malaysia itu misah dari kita. Coba Thailand itu dibelah dua. Kan pedih itu, kalau kita ke daerah utara, Sabah, Perlis itu kan. Itu bersaudara mereka itu. Ya? Kenapa yang sini sekarang udah lama-lama Thailand Selatan itu udah gak bisa bahasa Melayu. Ya, hurufnya udah beda lagi. Bahasanya udah beda. Jadi kita dibelah. Ini jelas-jelas Pak, contoh ya. Saya baru mau apa follow up soal Myanmar ini kan. Masya Allah, kita ini berat sekali. Udah jelas-jelas kan orang Muslim Myanmar itu. Ya. 5 juta orang Rohingya, sekarang tinggal 3 juta. Jelas mereka gak dapat hak kewarganegaraan. Jelas itu genosida. Ini ada tokoh Muslim dari Amerika, ya, Malik Mujahid ngirim email ke saya. Dia kecewa sekali dengan sikap pemerintah Indonesia dan minta coba orang-orang Indonesia memperjuangkan itu. Agar Indonesia berjuang bahwa yang terjadi di Myanmar itu genosida. Jelas-jelas itu genosida. Nah, tapi posisi pemerintah kita belum ke situ. Saya nggak tahu, ini baru saya selama ini nggak ikut menangani langsung masalah ini. Tapi saya baru terima email itu. Kenapa bisa begitu? Ya, jadi persaudaraan ini kan ada yang sedih, coba bayangkan. Pengungsi Rohingya itu kan orang Muslim, manusia, ya, tapi masuk ke sini nggak diakui sebagai manusia, ya, hanya karena dia tidak lahir. Katanya manusia, human right. Ya, kita jadi itu. Jadi itu nggak boleh itu sebetulnya, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, insya Allah nanti kalau skenario-skenario begitu, makarullah, wallahu khairul makirin. Allah Maha Pembuat Rencana, kita pun berjuang untuk menyatukan negeri kita, mempertahankan ini warisan para ulama kita dulu. Ibu sekalian, saya kira demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf ada kekurangan khilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.